Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, yang kita hormati pengerusi majlis kita pada malam ini, seterusnya seluruhan saf kepimpinan Masjid Saujana, jawatankuasa-jawatankuasa pemuafakatan penduduk, sekalian yang telah berusaha, rela, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya kita berada dalam rumah Allah yang begini hebat pada malam ini dalam sesi kuliah maghrib kitab anak kunci syurga. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan apa yang kita usahakan ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita yang memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Amin. InsyaAllah kita akan baca kitab Anak Kunci Surga muka surat yang ke-40 selama 45 minit dan menjawab soalan selama sejam 45 minit insyaAllah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala yang keempat membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat kecuali rakaat orang yang masbuk, menanggung akan dia Fatihah daripadanya daripada masbuk oleh imamnya kerana sabda Nabi SAW la salata liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Artinya tiada sembahyang itu sah bagi mereka yang tiada membaca akan permulaan Quran yakni Fatihah. Baik, kita sambung pula rukun sembahyang yang keempat. Rukun sembahyang ada 13. Diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Di mana rukun sembahyang ini yang tidak boleh ditinggal, kalau kita tinggal sengaja batal sembahyang kita. Bila ditanya kepada Nabi SAW tentang sekurang-kurang sah semayang, Nabi ajar sahabat dengan melakukan rukun-rukun semayang. Sebab tu makna rukun itu sendiri ialah ma yatawakkafu alaihi sihhatu syaikh wa kana juz'an minhu. Suatu perkara yang terhenti atasnya oleh sah. Jika dia tak ada, maka tidak sah ibadat. Dan dia adalah juzuk daripada ibadat. Rukun seterusnya yang keempat adalah membaca Fatihah. Ulama sebut rukun baca Fatihah ni rukun kauli. Makna rukun yang tak boleh tak buat. Makna kauli ni ialah al-nabzu minas-sauti. Lapah daripada suara. Sebab tu syarat sah membaca Fatihah mestilah berbunyi. Kalau tidak berbunyi, walaupun sebahagian daripada huruf-hurufnya, maka tidak dikatakan membaca. Bila tidak dikatakan membaca, maka tidak sah sembahyang. Kerana Nabi sebut dalam hadis, la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tiada jadi sembahyang bagi orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Nabi sebut la salata, makna tak jadi sembahyang. Atau punah ranah sembahyang. Atau tidak dikira sembahyang. Liman, bagi orang. Lam yakra'. Nabi kata, lam yakra' tidak membaca. Yakra' ni fi'il mudhari'. Dibaca dengan sukun sebab masuk huruf lam di depan. Asalnya yakra'u. Daripada masdarnya kira'ah. Iaitulah bacaan. Makna kira'ah, membunyikan pada mulut. Siapa yang membaca Fatihah atau rukun kauli sekadar menggerakkan bibirnya, tidak sah. Kerana Nabi SAW sebut, la salata liman lam yaqra, tidak dikatakan qiraah kalau menggerakkan bibir saja. Ada tak orang masuk persertaan penyertaan musabaqah Al-Quran tak dengar suara dia? Peserta daripada Republik Bisu, dia pun baca lah, gerak bibir je. Hakim-hakim bingung belaka. Ingat apa benda ni, headphone rosak. Sebab dia baca tak keluar suara. Tidak dikatakan membaca. Eh, hati-hati. Kerana semayang ni nombor satu dikira di dalam kubur. Hal lain tak kira lagi. Ha, haji tak kira. Puasa tak kira lagi. Eh, wirid, sedekah belum kira. Mula-mula kira semayang. Dan kalau baca Fatihah tak bunyi, tidak sah semayang. Dia kata, saya tak tahu. Siapa suruh tak tahu? Mu makan berapa kali sehari? Orang yang tahu, yang belajar di pesantren, di pondok, nu, tinggal kampung halaman, tinggal negeri, tak nak. Makan macam murah 3 kali sehari. Kenapa dia tahu? Kenapa muda tahu? Kerana kita dilalaikan oleh sibuk mencari harta. Tak nak? Sampai tak tahu rukun Fatihah lagu mana, syarat sah baca Fatihah pun tak tahu. Lalak. Allah kata, imam baca. Allah yang kata, imam yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang maghrib. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu semua oleh mencari harta benda dunia, sehingga masuk ke dalam lubang kubur. Kita tak nampak cerita lubang kubur. Kita tak nampak, oh sedap tak duit. Beh, beh. Tak ambil pengajaran. Ha? Nak masuk kubur lah. Belum lagi tahu syarat sah membaca Fatihah. Batu orang yang hadir kuliah, beruntung. Tausiah kita nak dengar juga. Tapi kuliah lebih penting. Ceramah pun penting. Kuliah lebih penting. Faham? Dia usrah lain. Tausiah lain. Kuliah lain. Ceramah lain. Agama belaka. Kalau tausiah sepanjang hayat, tak pandai kita nak suayah. Tausiah ni, ingatkan. Memberi pesanan. Eh? Jangan tinggal semayah. Itu je. Tausiah tak kabar. Rukun semayah gini, gini, gini. Rokok yang betul. Cara mengambil wuduk yang betul. Itu kuliah. Dia baca bismillah tak keluar suara. Allahu akbar. Macam ulur lidi. Tidak sah. Kesian dekat dia. 10 tahun sembahyang tidak sah. Kerana bacaan ini adalah rukun kauli. 4 kali rukun kauli wajib berbunyi. Yang pertama takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat memberi salam. Kalau gerakkan bibir, ulama kata wajib kepada orang bisu sahaja. Orang bisu wajib rukun kauli menggerakkan bibir. Kita yang tidak bisu wajib membaca seluruh huruf-huruf dalam takbir, dalam Fatihah, dalam tahiyat akhir dan dalam salam. Dah kali tak mengaji, balik awal. Ha, mengaji dah, mengaji akademik. Terlupa nak mengaji akhirat. Tak salah nak mengaji akademik. Ha. Pada tak sekolah lebih baik UPSR. PMR lebih baik daripada sekadar UPSR. SPM lebih baik daripada sekadar PMR. Diploma lebih baik dari SPM. Ha. Degree lebih baik daripada diploma. Master lebih baik daripada degree. PhD, profesor lebih baik daripada master. Tetapi kalau mu profesor sekalipun tak belajar fardhu ain, maka bodoh daripada lembu. Sebab apa sengaja masuk ke dalam api neraka? Memang orang tu lebih bodoh dan sengaja tak belajar bab semayang sehingga semayangnya tidak sah. Cerdik ke mana? Saya jawab. Orang yang sengaja tidak mau belajar hukum-hukum seperti membaca Fatihah dengan betul. Hukum-hukum berkaitan yang sahnya semayang. Hukum-hukum berkaitan mengenal najis dan cara bersuci daripada najis. Dia sengaja tak menghadirkan diri. Cerdik ke bodoh? Ada. Sebab apa? Sebab kalau bak taharah pun kalau tidak betul, dianggap di dalam kubur. Kena bakar. Nabi pernah pesan, tanazzahu anil bauli fa inna mata azabil qabri minhu aw kama qala. Basuh betul-betul bila kamu kencing. Kerana ramai yang dipukul di dalam kubur sebab air kencing. Faham? Ada. Dah lalu makna sengaja tak belajar, duk belajar hok dunia saja, sampai tak belajar hok akhirat, akhirnya solatnya tidak sah. Bodoh. Bila tidak sah, bukan tidak sah tu tak ada masalah. Bila tidak sah di akhirat, ditanya solat dulu. Bila solat tidak sah, hak lain tidak diambil kira. Nabi kata awwalu ma yuhasabu alaihi 'abdu fil khabri as-salah. Wa in saluhat salasairu amali wa in fasadat fasadasairu amali aw kama qala. Awal-awal perkara yang ditanya di dalam kubur selepas kawan-kawannya balik ke rumah menghantar mayat ke kubur, bab semayang dulu. Jika semayang dia molek, barulah dia ambil kira ibadat yang lain. Jika semayang tak betul atau tak semayang, ibadat yang lain tidak diambil kira. Ha? Siapa khabar? Nabi khabar. Nabi khabar ni kita bimbang. Yang kita tak bimbang, NB khabar. Tengah? Ada. Dan kalau sengaja menyebabkan diri dia masuk dalam api, ada. Lembu dah masuk dalam api. Mencarilah esok lembu yang paling bodoh dalam taman sarjana. Ha, buat pertandingan. Kumpul seluruh daerah-daerah Selangor cari lembu paling bodoh. Dapat seekor juara Selangor. Lembu paling bodoh dalam Selangor. Ha. Lepas tu bertanding pula dengan negeri-negeri. Lembu paling bodoh dalam Terengganu. Lembu paling bodoh dalam Melaka. Ha. Dapat pula juara kebangsaan. Lembu paling bodoh dalam Malaysia. Lepas tu membakar siapa? Suat khabar 10 lah membakar. Muairat lembu tu suruh masuk dalam api tu. Lembu tu masuk tak? Jauh. Tapi kita sengaja nah, tak hadir belajar agama sehingga rasak semayang kita pun kita tak reti. Siapa tak betul taharah, sengaja masukkan diri ke dalam api neraka. Bukan suak khabar yang dibakar. Api neraka terus. Maka lembu tengok api yang kecil tak masuk dah. Siapa bodoh? Dia kata, orang yang sengaja tak menghadirkan kuliah-kuliah agama sehingga rosak habis amalan dia atau tak reti cara buat amal yang betul, lebih bodoh daripada juara lembu bodoh kebangsaan. Ha. Menampak bodoh lembu je. Cuma yang masuk dalam api. Dia masuk? Masuklah. Ha. Ha. Mana ada cerdik lagi. Ha. Ni orang ajar tak mau mari duduk di rumah. Tengok baca berita kepala watak. Faham tak? Mari dah ni masa dia. Faham? Ni masa dia. Kita sudah mencuaikan hadir belajar agama kita sepatut usia 7 tahun. Dalam Islam wajib belajar agama ustaz 7 tahun. Sekarang kita tak payah belajar dah umur 20 mencari nafkah pula. Sebab kita start umur 7. Umur 20 kita berhenti. 13 tahun dah kita menuntut ilmu agama. Pandai fiqh, pandai hadis, pandai tafsir, pandai tauhid. 13 tahun dah belajar. Umur 20, cari dunia pula. Tuan tak? Ni tak kita pecing baru nak mari hadir kuliah. Bang, beli kitab. Umur berapa? 60. Baru nak start kuliah. Tak ada kitab tau. Tapi terbalik. Macam tak nampak. kitab terbalik sudah wallahu alam lipat. Kata buat ni haji ni kitab terbalik. Ha. Rugi kita. Jadi kena berbunyi seluruh huruf-huruf Fatihah. Huruf takbir 8 huruf. Alif lam lam ha alif kaf ba ra. 8 huruf. 8 huruf takbir wajib berbunyi di telinganya. Jika satu huruf hilang tidak sah, kena takbir semula. Mau belajar kitab mana pun wajib. Allahu akbar. Atau kuat Allahu akbar. Al-isma' bin nafsi wajib. Memperdengarkan telinga sendiri wajib. Kalau tak dengar satu huruf tidak sah takbir. Ramai orang yang tak berbunyi. Ha? Allah bunyi akbar. Allah. Tak jauh. Sedangkan takbir juga rukun kauli. Kauli maknanya suara yang dilontarkan daripada mulut anak Adam. Faham? Adam. Dah tak belajar? Bodoh lah. Ha? Rugilah kita. Yang tak bunyi terus dia. Pergi tumbuk orang tu. Beda. Nabi tidak pernah takbir gitu. Sahabat tidak pernah takbir. Ngazhak kepala hatak dia bang. Oh kita geram kau tengok. Pasal cari dunia banyak sangat. Tapi semayang pahala. Bodoh. Bapa Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Kana Nabi iza qama ila salat qala Allahu akbar. Sahabat kata Nabi kalau nak semayang dia berkata Allahu akbar. Jelas huruf-hurufnya. Kita dah pelik dari Nabi. Orang hajar tak boleh dengar. Main-main dengan semayang. Hak lain tak apa kita main-main. Semayang tak boleh. Faham? Semayang ni tiang nyawa agama kita. Tak ada semayang, tak ada Islam. Tak ada kuasa ada Islam ni. Tak ada semayang, no Islam. Man la salatala la dina lahu. Siapa tiada semayang baginya, tiada agama baginya. Faham? Maka begitu juga dengan Fatihah. Al-Fatihah ini ada dengan bismillahnya sampai wala bali 156 huruf. 156 huruf wajib didengar di telinga sendiri jika tidak ada kebisingan. Kalau bising dimaaf tidak dengar sebab tak perlu kita lawan bising. Kita hanya lontarkan suara daripada bis berbismillah bis sampai huruf nun wala bali kalau bilang 156. Kalau kira dengan huruf tasydid itu dua. Kalau huruf tasydid itu dikira satu saja, 152. Dalam surah Fatihah, kita baca Fatihah lama dah lah. Eh? Ha, baca Fatihah lama dah. Ha. Dalam surah Fatihah, siapa tahu ada berapa tasydid? Ha? Ha? 14? Ha, mu? Ha? 18. Ha. Dua mazhab dah ada. Lah ada. Ah, mu. Ha. 14. 14 ke apa? Boleh mana tahu satu hari solat kita hidup, maka dia akan sang. Ha, ini pasal buat. Sekarang masih dolar kita masih belum berkenaan. Dolar kita ada saja. Tak ada kekuatan. Kau dia mencetak kemungkaran. Tapi kita teruskan juga istiqamah. Lima waktu hari malam. Mana tahu nanti ada kekuatan. Supaya kita akan menjadi satu tiga kepada ini. Pergi belajar betul-betul sebut. Baca Quran, baca surah, pada guru tidak akan betul pada anda. Boleh jadi betul, tapi kemungkinan besar tidak. Sekarang mudah nak belajar Quran. Macam-macam cara, zaman kita dulu, cek-cek dulu dipanggil baca mukhtar. Nampak hati tu, tati tu, babi tu, sati tu, duduk main. Lugu jari yang pertama dulu Quran di kedap Al-Marhum Ustaz Muhammad Syahat. Bila kita pergi mengaji Quran tu sampai dekat Musada dia tu, dia ada tempat masuk kaki. Ada air, lepas ada ketok. Kalau kaki masuk, masuk dalam tu, letak lehat. Ini ada lehat. Ini mana dia letak Quran? Rehat. Siapa mari dulu, dia letak lehat depan. Depan dulu tu dulu. Susuk lehat. Lehat satu depan sekali, dia baca dulu. Juga yang nakal tu mari ya. Cukup ya. Jadi guru mari last sekali. Pukul 8, guru sempat. Dia sempat, dia masuk kaki jadi cabut hitam. Dia cabut hitam tu untuk ajar menjadi. Aku apa kali punya tanah. Salah. Macam tu. Salah. Berhut. Membakar. Dekat basuh kaki. Wajib kaki juga. Tak kira. Kita sebabnya kepala itu. Lebih mudah ada di sisi yang dalam radio ada tajwid, teh dengan tanpung boleh tajwid, YouTube ada tajwid, dah. Patut ada bodoh juga. Tapi bila kita baca sendiri sekalipun, pergilah baca di hadapan orang yang tahu. Supaya dia dengar sebutan kita betul atau tidak. Bila dia tak okey betul tak? Maka pun, sebabkan kita semayang. Sedap tak okey? Betul. Lagu nombor 2, sebut makhluk yang betul. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada bacaan dari barang dari hadis yang diceritakan bahawa Rasulullah SAW membayar yang ada yang fatihah 7 ayat dan mengingat dia akan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya daripada fatihah menceritakan dia hadis dari Bukhari di dalam kitab tarikhnya tarikh Bukhari. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling masyhur di dalam surah-surah dalam Quran Al-Syadu 14 surah. Setiap surah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 114 surah semua sekali ada 114 bismillah di dalam Al-Quran. Cuma dalam surah At-Taubah tidak ada bismillah di hadapan. 113 surah hadapan dia bismillah. Melainkan surah Taubah, surahnya tidak ada bismillah. Jadi dari 114 surah di dalam Quran, hanya surah Taubah saja tidak ada bismillah. Jadi seluruhnya berapa ada bismillah dalam Quran? Demi Allah. Satu orang betul tak tahu mana tunjuk. Tetap juga 114. Walaupun dalam surah At-Taubah cakap kerana ada satu lagi dalam surah Sulaiman, surah Smuk, duduk di dalam iaitu Nabi Sulaiman menulis bismillah ketika menghantar surah kepada Rasul Balqis. Jadi ulama-ulama bersetuju wajib semua umat Islam mesti belajar satu surah dalam Quran iaitu Fatihah sebagai fardhu ain. Ada terlepas lain daripada Fatihah fardhu kifayah. Kenapa? Kerana surah selain Fatihah tidak wajib baca di dalam sembahyang. Hanya surah Fatihah yang wajib baca dalam sembahyang. Maka tadi dalam rumah itu ada 10 orang anak, mak ayah dua jadi 12 nyawa di dalam rumah itu wajib belajar membaca surah Fatihah sampai boleh baca dengan betul. Separuh saja isi rumah yang mari belajar, separuh lagi berdasar sampai ini. Sebab bukan fardu kifayah. Belajar Fatihah fardu ain. Faham tadi? Dia ni ramai orang Islam tak pandai arti berjemaah. Nah. Okay, dia jangan mandi. Rumah. Wajah. Tapi pajak kau tak pandai. Kalau tak tahu, pajak kau tak boleh baca, jangan pergi kereta. Pergi ke jatah, melakuk, kau tidak bakal. Kau layak duduk dalam kereta. Kerana dia ni tak kenal budi korang ajar dengan Allah. Allah tak kata satu pakar surah muwazi kata Fatihah saja kerana menjadi rukun sayang. Fatihah pun tak dikajar juga. Jahatnya manusia ni sedangkan hidup udara Allah berhubung langit-langit milik Allah, hingga bumi milik Allah, bumi kita tidak milik kerajaan manusia dan milik Allah. Ada nyawa yang berani jatuh dalam dalam dada kita ni mesti jatah bagi milik agar Allah bagi milik. Mata kita ni hospital lagi minyak ke Allah lagi minyak. Maka wala tak syarunah wasyami, jangan takut makhluk, takut hanya kepada Allah. Sebab kita tak minyak harta benda makhluk, kita minyak harta benda Allah. Amin. Nama apa-apa namanya Fatihah? Fatihah ni bahasa Arab Melayu pembuka. Sebab ini pembukaan Al-Quran. Sampai dengan lama dengan Usman mengumpulkan sahabat-sahabat yang hafal Quran, mau dengar macam mana bacaan Nabi yang awal sampai akhir, maka bacaannya Fatihah Mahdi. Maka orang pun kumpul Fatihah Mahdi. Maka dapat berdoa duduk depan, dia pun nama sesuai namanya Fatihah. Memang duduk di hadapan. Fatihah ada banyak nama. Tapi dia yang paling banyak. Yang paling banyak orang tahu, paling banyak orang boleh baca, paling banyak dibaca. Sebab tu dia juga nama Fatihah Sabaun Masani. Sabaun mana tujuh masani yang diulang-ulang. Kalau satu rakaat kita baca sekali, empat rakaat kita baca empat kali. Kalau semalam, kalau lima waktu saja, 17 kali dibaca oleh seorang yang menjaga solat. Itu baru yang perlu termasuk yang sunat kerap. Paling banyak sabahun masyari nama berbaca. Tapi ramai orang tak tahu. Dan cuba baca juga penuh. Adik baca sabahun masyari ke dia? Cuba tuk dia pun tak tahu. Cuba tuan baca sabahun masyari. Apa dia? Dia juga nama Sabaun Masani. Dia juga nama Fajar. Dia juga bernama Al-Kam, iaitu gedung pembandaran Allah. Dia juga bernama Surah Jampi. Orang Jampi-Jampi guna Fajar. Kerana nama ni pun Surah Jampi. Surah Rukyah. Arab sebut Rukyah. Melayu sebut Jampi. Ratu Jampi wajib di dalam Islam. Jampi itu Jampi yang betul. Mana? Ni. Kalau tak baca surah Jampi, sah tak payah. Tak sah payah. Tapi jangan cakap sembarangan tak Jampi. Bila sebut Jampi, haram! Jampi, kiri! Sejak kamu belai 4 tahun, semua haram. Berhenti bahasa tak? Surah Jampi, surah Fatihah. Dari tak ingat tak baca surah Fatihah, sah tak payah. Tak sah, surah Fatihah tu surah Jampi namanya Nabi sebut. Dia tanya, Nabi tanya Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, macam mana dia dapat tahu Fatihah ini surah untuk Jampi? Suka dengan Rasulullah. Kita bukan jawab, Jampi haram. Beratnya nak. Ilmu sikit. Nak jadi mufti. Mengaruhkan diri. Ikut si. Belajar dengan kita. Sebut pinjaman haram. Sebut hutang haram. Ada pula hutang haram. Hutang mana haram? Yang haram riba. Jangan bodoh banyak. Kerja ulama semua boleh. Tak usah cakap banyak saja. Nak pokok dia lah. Pokok kamu cakap bodoh dalam buku. Jangan cakap hukum. Kita tak reti. Yang haram itu Jampi dengan sebutan-sebutan yang baru. Baru haram. Wahai jembalan tanah. bangkitlah kamu, sembuhlah anakku. Apa berharap? Nah. Satu hari ada satu kabilah sahabat Nabi datang ke sebuah kampung untuk bermalam. Dia sahabat-sahabat zaman dulu, dia jalan di siang hari musafir. Bila dah malam, dia cari kampung. Daripada padang pasir, dia akan cari kampung untuk bermalam dekat kampung. Senang, tak jauh, tak ada binatang buah, senang, belaga-belaga. Dia pun berhenti pada dalam satu kampung, minta kebenaran untuk bermalam di kampung ini. Esok dia akan keluar semula. Jadi ketua kampung itu KKK tak benarkan sahabat. Di antara sahabat itu Abu Sa'id, tak benar berhenti dalam kawasan kampung pasal dia jawatan kuasa kampung itu. KKK sama juga tidak. Oleh itu sahabat pun keluarlah, duduk di luar, tak duduk dalam kampung. Ini cerita ni. Dengan kerja Allah malam itu juga JJK jadi dibidi oleh itu. Ketik ada ekor itu, ketik ini jalan belakang dia ekor itu lagu still lebih ini. Jadi dia panggil Skopil Jaja Diki. Wahidi juga kan. Tolak. Gigi, bila gigi pekok kaki. Panggil untuk bomo nak jadi apa? Panggil sen-sen. Jadi apa? Letak waktu kuat pun tak jadi apa? Pekok juga. Akhirnya dia kata, cuba kita tanya minta tujuh orang yang tadi ada nak pergi dalam kampung kita. Mereka sedang bertengok di luar kampung. Sahabat ni pergi jumpa sahabat-sahabat. Wan di sini jangan kami dia kena pergi ke kampung kami kena pergi di Sofia. Pekok lah kaki ni. Obat-obat lain tak jadi dah. Jadi nak minta tolong tuan-tuan hamba ni takut boleh buat. Jadi aku tak ada nak buat ni tadi sokong banyak tak bagi tidur. Tak ada. Padahal kan tidur dalam rumah dia, tak tidur dalam kampung dia, tak bagi. Kalau buat ni boleh, tapi 10 ekor lebih. Banyak perubahan. Pecah dulu, padang ni keluar. Apa nak kata, orang sama-sama aku pecah. Dan kami sama tak ada dulu. 10 ekor kambing, bagi hatinya kita sahaja. Muka kena bayar aku disku dah hidup. Kami baik 10 ekor kambing. Baik 7, 10 ekor kambing. Maka mari Abu Sa'id Al-Khudri kepada ketua kampung. Nampak? Duduk belakang muat. Aduh. Patah muka kau kan. Jadi Aisyah lebih tak boleh duduk belakang kuat. Mari tadi. Sofian. Oh, maksud Allah. Allah kena. Sofian ketik kiri. Ya. Tapi bukan sini lah. Kau. Sini baik. Jadi Musa'i baca surah Fatihah Bismillah sampai Allah kembali, lalu ditiup pada kaki sambil disapu-sapu dengan izin Allah sembuh suatu penggunaan. Jadi baca lah kena baca, jangan kata nak bayar hukum nanti dulu. Ni sebut Tok Bama haram, tempat Tok Bama haram. Sejakkan mu lebih pada mufti Mekah. Kalau sudah mengharam lagi, aku dia jadi mufti. Jangan kacau. Ada pula bomo maknanya haram. Bomo bukan maknanya haram. Bomo ni pengamal perubatan tradisional Melayu. Kalau dia model, dia panggil doktor. Kalau Arab, dia panggil pabrik. Kalau sini, dia panggil seng-seng. Anak ni, nama je. Hukumnya semua itu pengamal perubatan mereka. Kalau guna tekstual yang halus, halus pada syarak. Kalau guna tekstual yang haram, tetap haram pada syarak. Sama ada bomo ataupun doktor. Jangan kira bomo haram, doktor haram. Jangan, itu bukan agama, rekaan sendiri. Tengok peraturan. Langgar peraturan tak? Tak langgar. Harus. Walaupun orang kata yang sudah berubah, tak langgar peraturan. Harus. Dan ada tu bomo di kat bomo tu memurami air baca hafal tu. Allah, satu dua takkan. Tu bomo ni tu hukumnya harus pada syarat. Tak ada ulama berani kata haram. Dengan itu. Dan kadang dengan perbuatan maksiat haram dan mal'un kenderaannya. Contoh mengubah jantina. Yang laki-laki ada yang libur, potong, masuk kalimah. Tak puan Allah asal dia kalimah, nak buah yang libur. Ada dah Allah kat ke bomo. Boleh buat tak? Tak boleh. Lima sama mana itu. Boleh buat tak? Cakit apa? Tak ada laki-laki nak buah yang ada tu. Buah apa pula? Jadi ni laki ada pistol, nak pistol. Kalau nak buat, nak buat tu kan, tarimak. Dia ngomong boleh buat tak? Tak boleh. Singapura, $70,000 si. Potong yang ribu buat tarimak. Murah, no, RM16,000. Bangkok. Perubatan macam dia ngomong. Canggih lagi tu, di Sydney. Ha? California, isu perubatan macam yang dilaknat oleh Allah. Kena tahan baik, bomo bukan makna haram. Nampak? Bomo ni penahan terlibatan tradisi Melayu. Dia panggil bomo. Kalau dia guna kaedah yang haram, haram. Dia guna kaedah yang haram, harus. Jangan kaduh berhubung. Nah? Ha. Jadi, dapat 10 ekor kambing. Pandang, taruh. Makan. Nampak? Ada sahabat yang tak mau makan. Sebab sahabat tu kata, tak, aku nak makan, takut haram. Masa tu pula haram. Sebab minta upah, baca pada orang. Ni ya Quran mana boleh minta upah. Ada sahabat yang buru-buru warah, tak ada ilmu. Kalau ni warah, sahabat tu, dia tawarkan. Sahabat lain, kambing mandak tau. Nampak? Nah, puluh ekor kambing datang. Baik, jumpa Nabi. Nabi kata, mumpanya tahu wahai Abu Sa'id al-Khudri baru surah pacar ini surah jambi. Sememangnya surah pacar ini surah untuk menjambi. Nabi telah menetapkan. Maka ulama, seluruh ulama dunia menetapkan boleh hukumnya kita menjambi dengan membaca ayat-ayat Quran. Kiyak dengan surah Fatihah yang dijambi oleh Abu Sa'id al-Khudri. Jangan gaduh. Maka saat Nabi tanya, ada sahabat tadi pula masuk. Ya Rasulullah, dia bukan saja baca Fatihah. Dia ambil upah pula. 10 ekor kambing. Mereka makan, kami yang warak yang tak makan. Nabi tanya, ada tak lagi kambing yang ambil itu? Kalau ada, aku nak rasa juga. Tolak. Jelas itu. Macam-macam hukum keluar. Hukum yang harus. Halal makanan. Hati ini saja disarah oleh ulama beratus-ratus muka surat. Satu hadis. Hebat. Ini contoh. Jadi nama ini juga surah Ruqyah. Surah Jambi. Jadi kalau ada orang yang sakit belakang ke sakit senok ke ketik di fobia ketik di lipang ke, ambil tangan dia baca ambil tangan kita letak letak situ. Baca Allahumma anta syafi'a shifa atilla shifa uka istidila istidi ya Allah shifa bila yuhadiru syafa'a dan seumpamanya yang datang dalam mati. Kemudian ambil air letak di dalam mulut baca istidila mulut kemudian tiup kepada Abi Fatihah tiup pada tempat yang sakit dan yang ikut amalan Abu Sa'id al-Khudri insyaAllah sembuh kerana penyakit satu orang lain Allah. Siapa yang boleh menyembuhkan penyakit? Allah juga. Doktor menarik bukan ilmu. Kalau doktor menyembuh, wajib kita letak doktor di depan limba, kita sayang dengan jujur dia. Dengan sifat menyembuh, salah satu dia sifat kebenaran. Nabi sudah kata, La shifa'a illa shifa'a. Depan tu Nabi kata, Allahumma anta syafi'. Ya Allah, anta, engkau seorang saja syafi' yang boleh menyembuh. Kemudian Nabi jilat lagi, La shifa'ah, yang lagi yang boleh menyembuh. Illa shifa'ah. Mereka, kamu seorang boleh menyembuh. Doktor, merawat, bukan menyembuh. Kemudian kalau kita baca, dia akan dibaca di untuk sudah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak ada satu. Sedap. Nak masuk kalinya, tak ada orang hajur. Tak apa, dia betul. Nah, kita dah. Nak sedap. Betul tak kira? Sedap dia. Betul dulu. Waras kira Quran dan tertina, baca Quran itu betul dulu. Kemudian kalau Nabi kata bila sudah betul, zahid aswatakum bilahu lil arq aw kama qala, hiaskanlah suara-suara kamu dengan lenggok-lenggok Arab. Itu sudah. Baca dia betul dulu. Lepas tu baru lenggok Arab. Nampak? Ihdinash shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Asyik betul dulu. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Boleh jadi imam masjid ini insya-Allah. Boleh. Imam kemudian dia sok bacaan itu dulu. Lepas sok baru sendiri dia suara-suara kamu mana kamu jadi imam, buat pula tengok-tengok arah supaya orang berminat sekibuk mendengar bacaan. Tuhan kita tak betul tak kira sedar mari terima bagi sadar pun sedar. Nampak? Ini asyarat pada kita pada tak ilmu betul dulu guna pandai-pandai sadar beli sebut betul juga kita dengan Allah nak betul nak jadi imam tak sedapkan lagu dengok-dengok arah itu lain biar betul minat tak nak sedap betul tak betul dulu hayya ala qolalah betul tak sedap. Hayya 'alal falah. Tu. Boleh jadi terima ajik ke? Boleh. Itu bila? Boleh. Betul dulu. Supaya bila-bila kalau orang cuba azab, kita biasa. Bob, azab hari ini. Berlima. Itu bila tak mari. Dia putih dia tak tahu dong. Ya, tak nak tahu. Kita nak kumpul. Test. Allahu Akbar. Orang mati ni, betul orang ni lah. Bukan kita dengan jadi ilmu bidang masjid ni. Kita selalu bidang tujuh, itu orang. Ini jauh bidang berkumpang tak nanti. Ada pun buat apa nanti? Bok, mari. Mana ya? Dia bilang tak dapat. Mana ya? Jawab pun tak jumpa. Mari kita ni. Orang yang ini. Orang yang ini apa? Orang yang ini bok. Masih itu. Sebab pun kami ada tidak. Kita pun masih kau lagi juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim sampai ke dalam bahagian itulah terjemah. Kenapa? Kerana dia adalah Sabaqul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Mana 7 ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sunnah kita baca dengan 7 kali berhenti. Tapi kalau tak belakang boleh 5 pada syarat, biasanya pada ayat yang 7. Ayat yang ketujuh, apa kita baca? Syaratan lalina al-hamta alaihim ghairin makbubi alaihim al-ba'lin. Tujuh, selesai. Tapi ada imam-imam atau orang-orang yang tak dapat senapak, boleh berhenti buat dua kali. Caranya, syaratan lalina al-hamta alaihim ghairin makbubi alaihim al-ba'lin. Jangan baca gini, lain jawab al-ladina al-amta alaihim lain. Nah, jangan tidak lain ni, tepi itu iman. Lain iman itu tuan, itu tak betul. Nampak? Orang Melayu memang hebat sebab dia boleh tiru bacaan Arab. Nah, bangsa yang paling hebat jadi bangsa Melayu. Bukan semua tepat, di antara ni orang Melayu yang hebat ini ialah dia mudah meniru suara. Kita orang Melayu bukan orang Arab, tapi bila kita mengaji Quran, kita boleh baca macam Arab. Betul tak? Itu hebatnya orang Melayu. Dalam bab baca Arab, bab politik, jom. Itu fakta lah, kan? Jangan marah. Jadi Tuhan Allah katakan semua hebat, ada bukan. Dah. Ada lebih, ada kurang. Satu lagi pun dia orang lain ha? Tidak ada sebut berani. Dia tak ada bangsa dalam dunia. Boleh tadi. Boleh di mana-mana orang lain ha? Soalan ini juga bodoh ha? Orang Melayu kerana hebat dia, yang takut bangsa lain boleh jawab. Hanya orang Melayu saja yang ada semukanya, seluruh muka orang di seluruh dunia. Tak, bangsa lain tak ada macam orang lain. Orang yang dulu ada muka macam sini. Ya. Yang dulu mampus stong tak tahu. Tapi orang Melayu macam ni dulu ada. Melayu macam ke orang Jepun dia? Melayu macam Korea? Macam-macam dia, muka Arab dia. Melayu macam orang Kere? Melayu macam orang Tengok-Tengok? Melayu macam orang Papua New Guinea? Melayu macam orang Afrika dia? Macam orang Sunda? Betul Sunda? Tak? Ni, Jepang. Mungkin macam Filipina, mungkin macam mana kan? Antara ini, apa? Itulah. Aku lebih harap lagi lah. Mungkin macam bangsa ini, mungkin macam Brazil ada. Nah, macam mana? Macam ni. Kadang-kadang kan? Macam Ronaldo. Dia tak punya word. Itu dia orang lain. Muka dia muka seluruh bangsa-bangsa dunia. Nah, muka Eskimo. Mata ini. Eskimo juga. Dia punya fikir. Alright. Baca tak pandang pergi belajar lah sebelum kita terlambat. Dan masuk dalam kubur ada yang Quran. Yang antara kelebihan baca Quran ni. Kita baca Quran, Fatihah, betul. Maka semayang kita betul. Bila semayang betul, sadaqah kita Allah terima. Semayang tak betul, sadaqah. Kerana hadratan mansurah, jadilah sadaqah. Amalan amalan naik, debu yang berterbangan. Nah, dan sunat membaca amin, wabarakatuh. Sebelum menjawab soalan, saya diwakil oleh jemaah masjid untuk mengajarkan ketipan derma. Malam ini akan digunakan untuk naik taraf Quran masjid seperti nak besarkan diri pengurusan jenazah. Juga untuk perkara-perkara lain seperti memilih bangunan untuk superintendent komuniti sarjana utama dan juga untuk koperasi nanti. Baik, boleh ikut bersuara tak mandi pengurusan jenazah. Satu hari kita akan dunia semua. Nah, mana tu kalau kita tak punya hutang hati mati orang lain punya. Mereka kita ada 10 minit. Nah, ada saham makanya MLM dan Grand Kingdom. Eh, kata ini banyak tipu. Kalau dengan Allah, Grand Kingdom. Tiga ratanglah, gabung. Eh, ha, jadi, petugas ha, akan gunakan. Bet macam ni, warna pink. Eh, aku juga akan ketik dengan bank lagu ni, warna pink lagu ni. Ada yang bank pink ni. Eh? Ha. Kemudian dia akan menggunakan tag lagu ni. Warna merah. Kemudian ambil gambar apa ni. Ha, ni. Michael Learn to Rock. Jadi petugas dah nak bangun petugas sekarang juga. Dia tidur juga. Ha. Anak ni kalau boleh mesti ni buat kong lah. Tujuh dah. Tujuh. Ha, tujuh pun dah sudah ni. Bos ni ni nak kong banyak nanti. Mana ni? Ha. Anak dah sudah apa dah. Ha, dah jadi dah pakai kong. Itu pun panas tak sejak halal tu panas ni. Ha, jadi bagi tiup, buang tu, buang air, tiup. Tidak ke. Itu yang kita minta tu. Dalam kubur. Laki-laki tiga lapis dapat. Perempuan lima lapis ke lah. Dah lah lima lapis dapat. Tutup pula dengan tanda. Lambung dengan tanda pula. Panas lah. Nak naik macam ni kat kita boleh lah. Kita masih bebas. Panas sejak dalam kuliah. Allah akan sejuk kita pada hari panas kepada masyarakat. Amin. Aku tidak ingin sejuk. Jangan buat sejuk. Jadi buat sejuk. Kalau ada sejuk. Kalau ada sejuk, aku jangan buat-buat. Sejuk jalan tu hati-hati jangan pijak insek orang, demi mati orang. Kerana ada kek bagi pijak insek. Pijak insek orang. Kuduk dia ni kuduk. Kalau kena kursi kena orang. Bagi cara ni, tak bagi, tak para, tak nak bagi boleh. Boleh, tak bagi. Tak bagi, tak bagi, pun bagi. Eh, anda tahu kita derma malam ini ialah Allah sepakkan anak kita daripada yang ada maksud. Ini semua mudah bagi Allah. Mana tahu malam ini kita mudah, Allah sepakkan kita dari kemana yang mahu. Ha, ni mudah bagi Allah. Allah ni fakir yang dimaksud. Saya tak nak berbuat. Baik, jadi boleh betul. Kalau tak nak bagi juga, buat-buat letak tangan. Supaya orang nak empat itu. Seronok pergi pun lapar-lapar lagi ni. Kali nanti dia sedang menikmati pergi pun lagi ni, malaikat menyebarkan sayapannya, mendoakan kepada Allah mengampun dan kita. Begitu juga burung-burung di mana saja. Mana tahu kuliah kita ni sudah dikelaki. Derma malam ini derma yang berarti. Sebab kita dah tahu nyawa kita. Saya mari lagi minggu depan, tahun bulan depan belum tentu lagi kita semua hidup. Betul tak? Bila-bila saya seorang ni hidup bulan depan. Tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan. Kalau bapa begini, jadi banyak begini, begini tak mesti lagi begini, begini tak mesti lagi begini, lagi begini tak mesti lagi lagi begini bapa tu. Nah, punya dia sumi tu lagi begini. Nah, baik sambil kita menerima, jangan berhenti kita menerima jadi orang yang masalah. Nah, jangan buat laju relax. Nah, sebab yang kita ingin ini bapa tu begini, ini tak ada pangeran. Nah. Kita tengok soalan orang saudara itu lah. Wajib tak kita berlaku rugi? Dan apakah cara yang digalakkan? Berlakulah perselisihan di kalangan ulama-ulama fiqh pada masalah membasuh rugi. Ada satu pendapat mengatakan wajib, satu pendapat mengatakan sunnah dia dibasuh. Ini pendapat yang paling ramai. Nah, sunnah kita basuh dan sunnah kita tanam. Uri sama dengan gunting, gambut, tubuh, sama dengan gunting kuku, sama dengan darah-darah dalam tubuh kita, sunat tanam. Walaupun siti, bukan kata uri, jerawat kita berdarah, kita pun ambil tisu letak ni. Oh, ada darah siti, sunat tanam. Faham lagi? Potong kuku, letak atas kertas, sunat. Kalau kita buang atas mapok, harus. Tapi kalau kita umpuh dalam satu kertas isu, kita tanam kuku di situ, sunat. Dan tak ada kan isu diamalkan di zaman Rasulullah dan para Rasulullah. Tanam tadi, tapi jangan lupa berjenisan. Kamu hanya berjenisan. Soalan kedua, apakah hukum tengok kepada orang haiwan? Yang tak boleh kita paksa-paksa kan? Ha, ha. baca-baca apa tak boleh. Kita nak buat satu masjid, contohnya masjid ke apa ke, nah, kita minta daripada kontraktor-kontraktor lah, ada satu-satu yang beri sumbangan, aku boleh. Kerana membuka peluang untuk orang berbuat kebajikan. Yang tak bolehnya kita hantar surat mengenai awak punya maya orang ni, awak punya bagi gini, awak punya bagi gini, tak boleh. Jadi macam tu, jadi macam ke spa orang tu, eh? Pokoknya haram, bukan daripada syariah Islam, eh? Minta dengan cara terbuka saja. Jika syarikat tuan alam maknanya memberi nak sumbangan, sila hubungi sini, ini sudah, ha? Ha. Tak salah kita minta. Bolehkah wanita meletak gambar mereka di dalam sosial tanpa izin suami? Ha, tak boleh. Jika mana? Jika suami dia tak letak dekat mereka, pun suami dia tak larang. Boleh. Dengan syarat, kena ikut peraturan hukum aurat dan seumpamanya tidak ada sabar. Kalau suami dia izin pula, bila suami izin, kalau buka aurat, tak boleh. Walaupun suami izin, mendedahkan aurat pada laman-laman sosial adalah haram. Dan suami saya izin, tak haram lah. Eh, suami ni bukan Tuhan. Dalam tak haram, suami tak boleh izin. Ha, ini hak Allah Ta'ala. Yang kita boleh isteri keluar rumah, boleh isteri nak pergi rumah kawan, boleh isteri nak pergi ke rumah, shopping kompet, nak pergi barang, bagi terpaksa. Taat perintah Allah, iaitu tutup aurat yang sempurna, kemudian izin suami. Suami hanya bahan izin, bukan bahan aurat. Nah? Ha. Jadi orang perempuan kalau kata diizin oleh suami, jangan letak besar-besar muka. Mana? Kerana perempuan ini muka ini menjadi attraction tarikat bagi lelaki. Nah, buat cici juga lah. Ini macam-macam lah. Jadi boring dia pun apa muka, tak tunggu orang panggil dia nyanyi lagi, dia tak terkenal. Dia buat ni dia kenal ni. Nah, kalau muka makin, muka-muka, tutup. Saya seorang pelukis yang jual lukisan online dan saya bantar lukis itu haram. Apakah perlu saya buat? Ha, tengok konteks-konteks. Melukis ini bukan semuanya haram. Ulama-ulama berselisih panjang dalam bab lukisan. Mereka sepakat mengatakan yang haram ada beberapa jenis lukisan. Yang pertama, melukis berharga-berharga. Ha. Yang kedua, melukis perkara-perkara yang haram dilihat seperti perempuan telanjang dan sebagainya. Yang ketiga, melukis fitnah. Ha, melukis untuk memfitnah atau melaga kerajaan orang. Haram melukis juga. Next, ha. Yang dibolehkan ialah lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa jika lukisan itu tujuan untuk pelajaran. Boleh. Contohnya untuk sekolah budak-budak tadika. Kenapa? Ha? Untuk belajar budak-budak ini itu bukan politik. Jadi politik lah dalam buku. Ha? Ini ayam rakyat. Ini cicak. Kan bukan apa cicak. Ini pelajar. Dia haruskan. Imam Nawawi pun kata boleh. Syekh Idris Nawawi itu pun di depan daripada Bapak Umar Nawawi. Pokoknya kan ada pelajaran. Ada yang lukis untuk poster. Contoh poster kesihatan, dengki dan sebagainya. Dia lukis, eh? Gambar, walaupun gambar orang, harus pada siapa. Ini pandangan yang lebih ramai. Tarif untuk masalahan. Ha. Jadi kalau lukis-lukis saja-saja, gambar poster muka. Tak lagi berlaku hilang. Sekarang ulama kata haram. Sekarang ulama kata tidak haram. Yang kata haram kan dilindari terus dengan sabda Nabi tentang orang yang putih itu hitam dulu itu hero. Yang mengatakan tidak haram itu ialah makhluk itu separuh saja tidak hidup, bahkan itu hero pun tidak akan hidup. Jadi ini yang perbezaan silap di kalangan agama. Nah, ha, jadi elokkan melukis benda-benda berharga, benda syiri, gambar-gambar hijau dan sebagainya, atau melukis itu dengan harap dengan awak dan sebagainya. Nah, ha, melukislah kalau memang perlu tidak buat komen-komen Islami untuk beri alternatif pada anak-anak muslim kita yang telah meminat komen daripada komen-komen para yang merosokkan akidah kepada komen-komen kita Islam. Harus ada ulama yang mengharuskan. Bila ada silap, maka tak boleh kita kata selalu itu menganggap. Tapi kalau kita nak keluar daripada silap, memandang juga melukis, Nabi kata kepada seorang mas lagi, kalau kau tetap berberkat melukis saja, yang lain kamu tak berberkat, teruskan tapi lukis yang tidak punya. Itu yang terbaik. Al-Qurni dunia yang tidak diusaha keluar pada tidak itu sunat. Maka dia lukis gambar motor jika ada masalah itu sama dengan lukis gambar gunung jangan apa? Lukis gambar pokoknya nah, buk nelayan air minum nah, lukis gambar gunung jambar itu banyak dia nah, tiga dimensi dan sebagainya. Soalan seterusnya, di jawabannya utama semayang jemaah tiga tempat. Adakah sah semayang jemaah kami semua di sejajar utama ini? Mohon penjelasan. Baik. Dia kata di taman sejajar utama ada tiga tempat semayang jemaah. Ada surat, ada masjid. Adakah sah buat tiga tempat hari itu? Ada yang boleh. Jawabnya, kenapa dibuat tiga tempat? Kerana orang ramai. Pokoknya sah. Ada persoalan. Yang tak bolehnya, bila mati itu tak ramah saja nak buat banyak-banyak, tak boleh. Nah, kerana maksud jemaah berhimpun pada satu tempat yang ini. Nah, tetapi kita mana? Jika tidak muat, maka bolehlah dibesar atau dipanjangkan akan tempat. Jadi dalam masalah ini, kerana orang ramah, bukan saja-saja nak buat kita tempat, dibolehkan pada jemaah. Guanya nak buat gini, bini kita suka compare ke orang lain. Katanya laki-laki kita yang rajin, bawa makanan ini dan sebagainya. Allah berhati. Isteri dia suka compare, suka banding-bandingkan dia dengan orang lain. Boleh dan isteri banding-bandingkan suami? Jawabnya boleh dan tak boleh. Kat mana bukannya dalam perkara agama suami dia malas semayang, dia comparekan dengan dan bila-bila yang lain tengok ada orang yang cuma pergi semayang itu baguslah untuk memberikan misafah. Nah, abang tak semayang, orang lain cuma semayang boleh comparekan itu untuk masalah suami. Yang tak boleh compare dalam bab dunia, bila lagi ni abang tak pakai kereta, ada orang lain pakai kereta belakang dia, apa sahabat yang tunjukkan saya tidak pernah pujuk, oh duduk tak pendek dan anak pun rasa dia belakang itu anak pun ada tak sikit bini duduk tak atas lapang belakang bila dia pun pecok ke bumi ataupun kau pecok ke orang pun kaya bintis tak kaya dengan rumah dia bintis sejuk saja 3 pintu rumah kita 1 pintu je 6 tahun dah kahwin dia ni 2 pintu. Tengok abang kali-kali ni apa tengok mesin masuk tujuh kilo je. Kawan-kawan saya semua suami dia dia nak tak belah tu. Mertua dia masuk dalam masuk. Jadi jangan compare bila-bila yang menunjukkan kita tidak syukur dengan apa yang telah ada. Pokoknya ini sendiri calon nanti dia kata. Kali dia menyusup dan menyempitkan suami dia. Bercukup dengan apa yang ada. Sehingga hari sahabat Nabi. Isterinya ialah anak Nabi, iaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Siti Fatimah ini tidak ada baik air dalam rumah. Tak ada baik. Dia pergi lebih kurang setengah kilometer daripada rumah untuk ambil air di perigi. Jika Siti Ali nak gunakan untuk berwuduk dan mandi untuk suami dia, dia berkenan. Dan kedalaman jelas di situ lebih daripada 80 kaki. Sebab ni padang pasir, bukan macam kita tanah sajana buat telaga 13 kaki cukup air. Ni padang pasir jom setengah kilometer ni macam lepas nak datang air. Malam-malam dia kata mencari teman 2-3 orang muslimat lain, teman Siti Fatimah bila dah telah gelap untuk yang di air. Siang tak keluar takut orang tengok, jaga diri. Sampai dikatakan tangan Siti Fatimah ini pecah-pecah. Balasannya itu surga. Itu jangan-jangan kita nampak kita letak bersyukur. Senang alhamdulillah. Belum senang sabar. Bukan salah kita letak senang, tapi jangan sampai kita tidak syukur dengan keadaan sekarang. Nak compare lah dengan kasihan tujuan untuk memberi kebaikan dalam masalahat hidup suami itu. Soalan seterusnya. Azab riba ni banyak. Ada orang beri itu orang riba riba di dalam doa. Itu lah. Riba ini ada pak ini dan kita buat. La Allah pak ini yang lain juga. La Allah kita riba wa mukila hu wa kita ini wa kita wa kita wa kita riba wa kita. Nabi kata Allah melaknat empat golongan berkaitan dengan riba. Yang pertama orang yang makan, yang kedua tukang beri makan, yang ketiga penulis kerani-kerani kawan-kawan ini, yang keempat dua orang rentu saksi. Pak-pak ini kena laknat. Tapi yang terus jadi ialah yang makan riba. Yang makan itu ialah yang memberi pinjaman riba. Dia masih teruk kerana dia ada tujuh puluh ayat kata orang yang makan riba pada kiamat akan bangun pada kiamat dalam keadaan terhuyung payah seperti dirasuk oleh nanti kiamat. Dan kerja Isra' Mi'raj nampak tak? Dia akan masukkan batu di dalam mulut ini. Masukkan batu dalam mulut ini dan terkenal. Ini dia antara orang yang makan riba Allah. Memanglah sebab sebab dia tak tulis riba tu yang kita tak rasa seru, tak rasa seru. Dari tulis riba baru kita rasa tak sedap. Di tempel yang ke riba, di tulis riba tu dia tulis interest. Dia tulis interest. Interest tu dia jadi interest. Dia jadi ok. Cuba di tempel tulis riba 8%. Riba yang haram di sini 7%. Apa jadi kita tak sedap sebab itu. Faham lagi? Walau bagaimanapun Allah ini maha penerima taubat. Bertaubat kepada Allah. Nak minta apa kepada Allah? Kita tak minta dosa. Kanak-kanak terkait yang bukan mahram kita sentuh batal. Tak. Tak pakai yang batal ni awla masyumun nisyak dalam Quran kata. Kamu sentuh nisyak. Nisyak ni wanita sok. Sekali pun belum balik tapi pun sok. Kanak-kanak tidak berkata. Melainkan kemaluan. Kemaluan maksud membaca. Melainkan kemaluan binatang. Allah kata, Aulamastumun nisa. Atau kamu sentuh wanita. Wanita adalah ayat ini yang juga besar. Sekali pun belum balik. Contohnya, tubuh yang besar, kalau kita tengok, ada dalam keadaan boleh tengok, sonok lah tengok. Contoh, 8-9-10 tahun. Tak mesti. Kadang-kadang 10, batal. Kadang-kadang 7 tahun, tapi perempuan besar. Dalam kitab-kitab Arab, dia kata 7 tahun keadaan kebiasaan. Tapi bukan di tanah Jawi. 7 tahun itu perempuan Arab. Kerana perempuan Arab ni macam perempuan sebelum Skandinavia, Sweden, Denmark, Holland, dan Romania, Finland. Di sana ni perempuan 7 tahun macam kita 9 tahun. Dia akan besar. Perempuan anak perempuan orang Arab, 8 tahun. 64 dan kita ni macam dua lagi. Kita pergi dia putih tengok budak umur 10 tahun. Kalau di Malaysia ni berapa? 10 tahun 4 6 tahun betul. Kenapa? Dia besar hari dia. Macam kita tak boleh buat masuk orang dari dunia tak pernah ada. Jadi kalau besar, kalau benar-benar kecil tak ada. 7 tahun, 8, 6 tahun, 5 tahun tak ada. Soalan seterusnya. Adakah salat waktu yang kita tinggal dengan qada? Ya, wajib qada dengan sepakat ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Dan kita ayat qada cuma nak khusyu. Sama dengan sesat dengan dia. Pemandangan ulama sepakat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, pak ni wajib dengan qada. Sengaja ataupun tidak. Dan Nabi sebut badai Allah ahaku ayat Allah hutang Allah lebih berhak daripada dan mana sahabat tak pada sahabat tak ingat nak pada apa mu ingat umur 60 aku nak saya kalau tak nak saya hutang kita marah marah kalau tak saya hutang kita makin wakil Allah macam diri nak tak kamu tahu. Balasan Allah di hari akhirat nanti lebih besar. soalan seterusnya. Adakah menyebut nama hari di papan dan kelima itu sendiri? Kita keluarlah daripada tanya-tanya yang meragukan seperti ini. Ada pendapat mengatakan haram sebuah, ada pendapat mengatakan tidak haram sebuah. Jadi berlakulah keraguan di situ. Tolak! Bila berlaku keraguan, kita tengok Nabi Isa untuk benda-benda yang berlaku keraguan. Nabi Isa mana? Nabi kata, Dakma yuri buka tiga mala yuri buka, tinggalkan apa yang meragukan kamu. Nah, jadi dia meragukan, tak payah. Ila ala yuri buka kepada yang tidak meragukan. Mana? Ulama-ulama kata kalau orang agama lain berhari raya, kita tak payah sebut selamat, kita kata tanya. Nah, jadi kita pun tadi masih masuk dalam manusia sama lama menyegang dia. Bawa mungkin dia, sebab kita tak baca selamat di kawal ini, kita hanya kena tanya mak berdiri kawal ini. Adakah dia akan mati situ dulu, lepas macam kena racun? Tak ada masalah, kita saja dia mengandalkan dia. Soalan seterusnya. Laki-laki dan perempuan tidak berkata, hukumnya haram. Satu fatwa, ulama-ulama, saya tak fatwa. Bukan ahli majlis fatwa, bukan mufti, itu guru budak, cuma nakal dari kitab-kitab Arab yang orang aku tak kerti nak baca, sampaikan kepada orang itu dah dia tegak para ustaz. Bukan tak ada pandangan sendiri, ni dah 10, dah 10 hukum apa? Pasal pasal kepala otak sendiri, tak tahu tatik menyampaikan ni, aku suka dia. Berlaku perselisihan dalam bab wanita. Jadi jumhur ulama mengatakan perempuan ini dan laki-laki ini wajib kena berkhitan. Dalam mazhab Syafi'i kedua-duanya adalah wajib berkhitan. Dalam kitab cara azwajnya Imam Syekh Ibnu Hajar mengatakan laki-laki atau perempuan wajib berkhitan. Cuma laki-laki ini tak meninggalkan berkhitan masuk dari bersusah. Dan perempuan meninggalkan masjid kita tidak bersusah, hanya bersusah saja. Ini pandangan ulama pekok. Sebab apa itu? Sebab meninggal masalah berkaitan dengan laki-laki tentang sahnya semaya berkait dengan taharah. Berkaitannya wanita berkait dengan taharah, dia kait dengan nafsu. Tujuan kita laki-laki supaya bersih semayanya daripada najis di bawah upah. Tujuan kita perempuan bukan bak semaya. Nak menundukkan nafsu perempuan ini dilahirkan demi nafsu pada kuat dia. Sepatutlah disyariatkan berkhitan. Mula-mula perempuan di Malaysia meninggalkan khitan ialah pada tahun 80-an. Ini bantian yang dibuat. Sebelum tahun 80-an, semua anak-anak perempuan dikhitan. Itu fakta. Mulai tahun 85 ke atas lebih kurang tidak lagi berkhitan. Waktu pada tahun kita tengok perempuan-perempuan yang berumur 20-30 ke atas tahun ini 30 ke bawah ialah generasi yang tidak berkhitan. Teruk-teruk dulu melompat berdek macam anak tak malu sikit lompat daripada belakang gazet naik atas belakang orang suka ada berbalok berkomok dalam Facebook dalam YouTube berbuk boyfriend. Koyok baju terkakak macam-macam pesek. Ini yang generasi yang muda tidak dikisahkan. Kajian daripada pakar-pakar barat menyebutkan kerangsangan seks itu akan jadi perlahan menyebab perbuatan kita. Tetapi tidak diterima oleh kebanyakan daripada orang-orang barat kerana mereka memang inti kepada amalan-amalan Islam. Semua tengok orang barat, perempuan-perempuan barat, Arab, orang putih, kita Arab, dok. Benda jadi kerajaan pergi jalan macam lembu macam kambing. Nah, pergi pasar dulu pada tahun 80-an orang putih pergi pasar pakai jok sikit sini pada sini daripak sini tepung putih. Sekarang ini naked fish di sini pergi pasar kerajaan semua tak ada kasi-kasi apa generasi yang tidak dikita. Tetapi dalam agama Yahudi mereka masih meneruskan kita laki-laki dan perempuan. Kami dia kata haram kalau kita tidak berkhitan. Ini adalah perintah Nabi Musa kepada Musa. Dia nampak ni dia tak tinggal. Sebab itulah bila Jerman menakluk Eropah, dia nak bunuh semua orang Yahudi. Cara nak kenal ni Bila ditangkap orang awam, disuruh buka diri. Tunjuk mana-mana yang berfitnah, dibakar dulu. Kerana itu tanda dia jadi. Yahudi tak tinggal kita. Ha? Ha. Orang Nabi dia tinggal kita. Pasal terror dari Yahudi. Soalan seterusnya. Adakah sunat buka kasut di kubur? Jawabnya ya, dan harus juga buka kasut. Dua-dua diamalkan, dibolehkan. Ha? Eh? Buka kasut pun ada hadis, tak buka kasut pun ada hadis. Tak payah berbalah. Berbalah, tak ada orang itu bodoh. Mari. Soalan seterusnya. Ambo kat ini nak tanya. Kalau kat sah depan ada perempuan kat ujung sah, tak dikatakan sah makmum yang kat belakang. Baik. Orang perempuan duduk belah ni, laki-laki duduk belah ni, sah atau tidak? Jawabnya berlaku perselisihan di kalangan ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak sah kalau perempuan duduk di sebelah laki-laki ini. Ha, laki-laki yang duduk di sebelah ini. Tapi pendapat yang paling kuat, hukumnya sah. Dan yang terbaik sekali, tidak dibuat sebelah begini, tapi perempuan di belakang sekali. Itulah ha? Sah perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, bila ulama-ulama yang maktabar membenarkan ini, tak payah kita bersusah payah. Yang kita tak mahu, kita suruh haram dengan ilmu ulama. Barulah kita betulkan. Soalan seterusnya, apakah hukum mengenai puasa rambut yang boleh dihilangkan dengan menggunakan air? Jawabnya, kalau mutujuan apa? Menggunakan rambut, tak ada tujuan. Tak suruh mana puas macam orang putih. Pokoknya haram. Boleh kita warnakan rambut, laki-laki dan perempuan bila rambut kita berubah. Boleh. Ha. Tapi dengan warna-warna yang tidak menghalang air sampai ke rambut. Kerana kita akan berwuduk dan kita akan mangkat hadas. Bila rambut kita disaluti oleh getah pewarna, maka tidak sah. Sebab meninggalkan satu tempat walau seorang rambut tak kena air. Tidak sah taharah. Tak sah taharah. Taharah itu mekam syarah. Taharah itu syarah. Tidak sah ayah kita. Syarah asal taharah kita warnakan rambut. Tetapi jadi harus bila berubah. Orang laki-laki, lebih-lebih lagi dalam peperangan, apa mewarnakan rambut yang berubah. Sebab kalau orang ni putih kata rambut kerja risau, tak. Orang-orang kerja tapi kata apa? Orang dah agak cek, tak. Tunggu nak aku kerja. Jadi dia semangat perang. Orang perempuan nak waktu tak nak diperang rambut rambut. Untuk suami dia tengok. Ha, tengok. Allah berwakilkan. Tak, hubungan suami isteri. Berubah, berubah, warna yang rambut. Boleh, warna hitam boleh, blonde boleh, brown boleh, merah boleh, orang berubah. Syarat, dia juga berubah. Dan muncul, siap. Nah, sebab kalau orang laki-laki tengok bini-bini putih, rambut, ada semangat. Semangat tak tengok bini, rambut putih? Semangat tak? Tak steam. Laki dia kata, laki kita tak lama duduk di rumah. Balik kerja aku dua bulan. Balik kerja aku dua bulan. Mereka tak pandai. Haa, rambut putih. Haa, asyok beli dan yang halal di Cisarok. Dan warna koko. Jadi macam jadi pun apa yang nak belum beli baju seksi yang belum apa sudah tiup. Isteri mana? Kita bagi mana tu? Masya Allah. Aku dah tak keluar mana tu dia. Soalan macam tu kita sampai di Al-Ma'at di masjid sama azan. Bila tunggu azan dulu ke boleh semayang satu? Dua-dua boleh. Ha, itu senang. Kita nak panas nanti, orang tengah azan. Boleh semayang tak? Nak semayang? Silakan. Tak mau semayang, nak tunggu azan? Silakan. Dua-dua. Mana apa? Tubuh ada. Api ada, jawab ada, doa lalu suruh. Apa? Dan tadi nak saya dulu orang mengajak, harus tarik. Ini kadang-kadang kita tak tahu hukum. Tak tahu hukum. Apa? Tiburkan. Dia masuk dalam masjid, dia tak tahu hukum dia sekali. Boleh semayang itu. Dia tengok orang lain, berdiri lagi. Tangan yang buat minggu. Copyright control. Takkan itu ikibatnya ini tadi. Hukumnya harus berdua-dua. Soalan seterusnya. Apakah haram bagi perempuan untuk berkongsi bilik air? Tak haram. 10 orang boleh kongsi. Yang baik sekali kecil 10 orang. Kenapa? Kerana menampakkan awak. Tak boleh. Menampakkan awak tak boleh. Maksud dua orang akan dikisi. Mungkin tak apa, mungkin kamu. Jangan membuka orang. Perempuan mandi boleh. Hanya pakai kain basah. Orang perempuan sama perempuan. Mandi ramah-ramah. Hanya wajib tutup daripada pusat serta kelutut. Sama-sama perempuan. Boleh. Sama-sama muslimah. Tak ada masalah. Bukan mandi. Kuliah tubuh pun boleh. Kebetulan orang lelaki dua orang kita dari masjid. Dia buat usrah muslimah. Nampak? Jadi ekor punya gosok kata Abi tak ada hati dia dua dia. Buka pintu berapa sama pokok-pokok. Pokoknya ini dah ada. Lagi, cara ni jadi cuci dan tu. Tapi ini tu tidak semua. Saya nak tanya bagaimana kalau kita bertaubat belajar dari YouTube. Apa tak hukum? Tak faham. Kita bertaubat belajar dari YouTube. Tak belajar dari YouTube belajar. Belajar cara taubat. Tak ada masalah. Kamu belajar di mana-mana pun belajar. Allah tak mesti yang kita belajar tu kuliah negeri. Cuma kalau kita ambil yang paling mudah kuliah negeri itu paling mudah. Mudah lagi kita waktu kita rehat. Tak tahu masalah. Kalau kita sejak lewat kita dah balik, kita kuliah doa. Asal belajar agama. Allah tak tanya, kenapa tak pergi masjid? Hanya awak belajar cuma surah. Tak ada masalah. Orang yang pergi pondok, Tuhan tak tanya, kenapa tak pergi ke pondok? Tak ada. Belajarlah di mana-mana. Kenapa? Belum pulang amal. Cari dah. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak berhenti tapi nak beli judi ekor? Senang saja. Beli duit. Inna al-amru wal-majru wal-ansaru wal-azalamu yusuf min'a al-syaitan. Arab dan judi. Sini judi ekor ni judi. Judi ni Nabi yang kata kerja syaitan. Siapa yang main judi, dia adalah anak buah syaitan. Tu kata, pegang pada dalam hati kita. Aku nak ikan judi ni, aku anak syaitan. Boleh ke? Anak syaitan, anak syaitan, anak syaitan. Sebab Allah macam itu juga. Syaitan yang lagi tok bulu bagi judi. Orang yang buat, dia adalah anak buah syaitan. Tak kira. Kerajaan yang membenarkan judi dalam negara, kerajaan syaitan. Sekarang lagi. Batuk tu tak boleh lama pada judi. Kena potong lah tu. Bulut jahat. Bulut jahat tak apa daripada bertanggungjawab di akhirat nanti. Itu lah. Soalan seterusnya, apakah yang masukkan di kumpulan IS? Tak tahu, tanya kumpulan IS. Kita bukan wakil AS. Kita tanya kepada AS. Kenapa tak? Jadi banyak-banyak soalan. Jadi kadang-kadang macam ini, betul ke hari sini, jahat kebaik. Pasal dia jauh daripada itu. Yang dalam rumah kita pun kita tak dapat pastikan. Tengok, anak kita itu kadang-kadang kita tak dapat nak cah dia. Dia pergi sekolah tak masuk kelas pun kita tak dapat tahu. Kita atau dia dekat stesen, kita lari, dia naik dekat Abu Ulia ni, siapa kata, betul lah. Kita tak dapat pasti anak kita, kita yang benar, kita yang lahirkan, tak dapat lagi nak pasti. Apakah lagi yang di Syria tu? Betul lah. Ada orang Syria kata, okay, ISIS, ada kata jahat, ada dah bawa bunuh orang, ada kata dah bawa itu, hanyalah lakonan. Jadi meragukan kita, inilah yang sahih Amerika, Rusia, Israel yang membantu tentera kerajaan Bashar, mereka adalah jelas pengganas yang paling jahat. Tujulah. Akan ambil yang jahat dulu. Dan? Soalan seterusnya, kita ada masa? Tiga tahun ini, nak saat saja lagi. Apakah beza Tuhan dengan makhluk? Dia kata, Allah dengan makhluk dengan beza. Beza Allah beza dengan A. Makhluk beza dengan M. Beza tak beza? Beza tak? Allah ini khalik, makhluk ini makhlukun, makhlukun. Allah ini fa'il yang menjadikan, makhluk ini makhluk yang kena jadi. Maka yang menjadi dengan yang kena jadi. Tukar buat kerusi dengan kerusi. Ada lagi tak? Ada. Tukang jahit baju Melayu dengan baju Melayu. Ada lagi tak? Itulah. Itu sudah berbeza. Apa tahu jadi? Allah sebenar-benar yang menjadikan alam ini. Nah, cuma dia ada dalam Quran beberapa perkara yang membezakan. Allah itu wujud yang sebenar. Kita dulu tidak ada. Kemudian Allah menghadirkan kita. Nanti kita tak ada pula. Allah ini hajar layamu. Wujud Allah tidak akan binasa sampai ke bila-bila masa itu. Allah ini, dia ampunkan perbuatan kita yang kita sengaja buat. Dan Allah tidak ampun, dan Allah tidak ambil kira perbuatan yang tidak sengaja. Kita ini tidak ampun maaf yang tidak sengaja. Yang sengaja kita tidak maaf. Tak, itu yang antara beza dalam bab memberikan maafan. Nah, kahwin lagi. Kahwin lagi. Orang sini. Sini orang mana? Ini Sinan. Minang ke tak? Minang. Orang Minang. Daripada Sumatera, orang Minang. Jawa, kita Melayu sebagian daripada Sumatera. Ada daripada Melayu diri. Ada Riau. Betul tak? Bagaimana kita dengan Sumatera ini? Anak beranak. Nah? Baik, satu hari nama apa? Lah, abang. Baik. Allah ini, dia kalau kita tak sengaja, dia tak boleh. Tapi kita. Yang ditulis yang sengaja ini, kalau kita sengaja. Itu pun kalau kita minta maaf, Allah itu. Yang tak sengaja, tak payah kita maaf. Makhluk ini, yang kita tak sengaja, kita maaf. Yang sengaja, kita tak maaf. Contoh, bini abanglah. Abanglah duduk tidur satu hari antara dapur dengan ruang tamu. Dari situ berani masuk ke dapur. Jadi bini abanglah ni nak keluar, nak pergi ambil sesuatu di dapur. Bila dia tak sampai, dia cuba untuk lalu ke kaki abanglah. Dia tersepak kaki. Abanglah pun setuju. Dia kena apa tersepak. Maaf. Sebab dia tidak yang dia itu contoh. Patut dia maaf. Tapi kalau bini kita sendiri, dia tak akan maaf. Abang Alam tidur tu dah esok. Dia lalu dia jangan, tidur. Dia pun nak atas mesin basuh. Sama yang ini yang guna kaki. Dia pun terjun dua-dua lutut atas muka. Mata tu semua. Dia kata sengaja lah, maaf. Mengamuk tu lah. Kita sengaja tu Allah maaf. Tapi contoh soalan sebelum ni, ada Ada pula tubuh kita tahu milik orang, apakah pun kita ambil. Kalau tuan dia izin, boleh. Kalau tuan dia tidak izin, tapi tuan dia tidak pernah ambil sampai tubuh, boleh juga. Kerana tidak perlu berbalik. Tuan dia tidak izin, tuan dia ada pesan. Kalau ambil, bersih. Haa, tak jadi. Dia buah-buah orang tu tak pergi. Udah tu jangan ambil orang. Ni tengok tuan dia ada, dia lah. Dia tuan dia ada, tuan dia balik saja. Tarik ni, tarik ni pun lima orang sudah. Apa orang? Bayar dalam rumah. Pun curi. Tak payah, ni pergi ke jalan. Sebab tu ada orang jual buah, dia pergi ke jalan. Orang yang jual buah ke jalan, untuk orang-orang yang gerak dengan buah ke jalan. Jadi dia beri dari wang maintenance supaya tidak bergerak. Faham? Jangan buat lapor mana. Soalan seterusnya. Jika kita tak ikut fatwa, adakah puasa kita ikut perintah Allah? Jawabnya, jika fatwa itu fatwa yang benar dan fatwa itu yang bersesuaian daripada nama Al-Quran, wajib kita taat. Sama macam taat-taat Al-Quran dan Al-Quran. Yang tak boleh kita taat fatwa-fatwa rekaan tambahan makhluk yang bertujuan dan yang tidak baik atau tujuan yang menghalalkan yang haram, fatwa itu tidak sah pada syarak. Awal-awal tadi kita tahu fatwa untuk membenarkan orang yang berdiri dan sebagainya, tak boleh kita ikut fatwa itu. Soalan seterusnya, apakah hukum beri zakat pada parti miskin seperti pada bukan parti miskin, seperti pada ibu bapa, adik-beradik, makcik-pakcik, kawan-kawan? Baik, beri pada kawan-kawan tak boleh. Dia kena nak beri zakat mesti dapat asnaf. Nak beri pada ibu bapa tak boleh. Dalam nama zakat kalau tak ada nama parti miskin. Sebab bila ibu bapa kita miskin, kita tak wajib beri zakat. Anak wajib beri nafkah sepanjang hayat, bukan zakat. Bila wajib nafkah, zakat tidak sah. Jangan main-main. Ada orang mak dia miskin, dia senang, dia tak beri nafkah. Pokoknya berdosa. Dia duduk fikir, nafkah hanya wajib anak dan isteri. Dia tak tahu kan? Dalam hak nafkah, bukan anak dia. Binatang wajib kita tanggung bila kita beri. Jadi pasal tani tengok domi ayam, ibu kali ayam kan di pojok kali dalam tu. Keluar ayam tu kali. Ada kan itu kan? Ni anak ayam kali kali. Ada merah, ada kuning, ada koko, ada orang yang liu tu. Tengok. Ada orang manusia. Dia pun tengok kenang sirik kat tu. Ini dia merah. Baik. Bila dia pergi, dia sudah milik. Bila dia orang wajib, rumah. Datang ke sana. Wajib tetap air, wajib tetap makanan. Wajib tetap sediakan tempat yang menjaga keselamatan. Jadi nampak tuan boleh. Tak pagi, dosa. Jadi kita ada anak bini, kita juga ayah kita jatuh miskin. Kita tidak miskin, wajib tanggung. Betapa berapa yang dia kurang daripada pendapatan bulanan. Bahkan kalau ayah kita nak kahwin, dia miskin. Mas kahwinnya antaranya 2,000 ringgit. Tak mampu dah ya. Kalau kita tak ada duit, keluar dalam pun tak nipis. Tapi dah mak kita mati lama dah jatuh dalam telaga. Dia ayah kita duduk seorang. Bila dia nak kahwin, dalam dikatakan kau kata, wajib semua anak-anak berkongsi untuk mencukupkan belanja kahwin. Tengok, kita bila ayah nak kahwin, maruah dia. Apa lah ayah nak kahwin, nak masuk kubur lah. Datar, ni orang tu. Dia maruah tak ada. Ayah dia tak kata. Ayah dia nak duduk seorang-seorang takut, seorang mana-mana. Ada teman di tahan bila kok. Sebab tak ada juga tantang. Ada bini boleh dalam bersotek. Tengok tak? Wajib anak-anak sediakan mas kahwin atau belanja perkahwinan ayahnya sendiri. Kalau anak yang tak setuju, berdosa. Anak yang tak mau bagi duit, berdosa. Haram hukum. Pasal kita tak ada ilmu. Kita duduk tengok beramal lah tu. Tak berhati. Bila kahwin dah, senang tak ada kita. Senang dia ada teman. Tapi dia nak seorang lagi, tak lagi. Ayo kita lepas kahwin pun, pun tak ibu. Anak, siapa tak boleh. Suka tak kahwin? Suka. Bapa pula? Tidak pula, lulunya. Ani, orang. Kalau kita cakap, ani istri pertama saja anak-anak boleh tanggung. Kau belum mencari diri, ya? Banyak, nanti aku pun orang. Soalan seterusnya, apakah hukum solat jika tidak khusyuk? Kalau sengaja, haram. Kalau tidak sengaja, tidak haram. Tapi pada diri tidak paksa khusyuk. Kalau kita tak khusyuk masuk neraka, ramailah orang masuk neraka sebab tak khusyuk. Tak khusyuk, khusyuk di barang saya. Sahabat Nabi sebahagianlah mengadu pada Nabi tidak dapat khusyuk. Itu sahabat Nabi. Baik Rabu mati pun terjadinya. Kita yang ketahui. Kita sahabat Nabi pun terjadi. Sahabat Nabi ada juga yang tidak khusyuk. Maka ulama menjawab. Mula-mula kita sebentar. Ingat. Minta khusyuk daripada Allah. Sebelum takbir. Ya Allah berilah aku khusyuk. Tapi takbir dan cuba untuk khusyuk. Mudah tak kata, tak pun tak pun. Jadi dalam keadaan tidak ada perubahan langsung. Yang haram sengaja, kalau tak kerja dalam semayang, sengaja juga untuk bilang duit dalam semayang. Sengaja juga untuk fikir di lain, pokoknya haram. Soalan seterusnya, kita ada masa 3 minit, 14 saat saja lagi. Baik. Apakah hukum mereka yang istihadi? Jawabnya, ijma' ulama orang yang istihadi keluar daripada Islam menjadi murtad wal qiyam sabilillah. Soalan seterusnya, saya nak kahwin seorang lagi, apakah nasihat yang terbaik untuk saya dan isteri saya? Jawabnya, kalau kita tak ada isteri, kita nak kahwin, kita perlukan beberapa panduan. Kita kahwin tak nak kahwin lagi pun kena ada panduan. Bila kita nak kahwin seorang lagi, janganlah kita tipu isteri kita. Janganlah kita tak kabur kat dia. Jangan kita sembunyi-sembunyi. Kerana dia sudah meninggalkan keluarganya untuk sudi menjadi tenang hidup kita. Kita pergi tipu pula dia kahwin seorang lagi. Tak tahu. Oleh kerana dia sudah menjadi isteri kita dari hati, kita nak kahwin lagi. Dia lagi suka dari sini. Beritahu kepada dia. Dia tak berterima lagi, menunjukkan komitmen bahawa dia akan jadi saudara dia. Jangan paksa-paksa. Orang perempuan tidak haram kalau dia tidak suka suami dia kahwin lain. Yang haram dan kiri ialah dia menentang hukum Allah. Perasaan tidak suka itu normal. Diterima oleh Allah. Tak ada masalah. Kalau kita berlaki pun begitu. Tapi jangan sembunyi. Mereka sembunyi. Aku sesia. Itu. Tak boleh. Kau buat betul-betul. Dan janganlah. Bila dalam kita bersetuju dan untuk berkahwin, dia buat leta untuk bermaju. Ingat. Akan ada nanti pro dan kontra. Jangan layan yang kontra itu. Mulut-mulut yang jahat. Orang yang baik, bila awak bermaju, dia akan hantar mesej diri pada diri. Alhamdulillah dapat lagi madu. Madu juga saudara yang terdekat bagi kita. Maka sama-sama lah berkongsi untuk memberi kebaikan pada suami yang itu nasihat yang baik. Mari juga yang jahat anak buah anak syaitan. Musyiatlah musyri dua. Dan kita balik kan berkongsi dua. Itu wesih daripada raja syaitan. Kena ingat memang syaitan perempuan. Jadi kita dapat panduan. Kalau mana kita patut bilik mesin, mana patut kita dina, mana yang patut kita jadikan panduan. Kena jaga-jaga. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak istiqamah buat benda yang baik? Jawabnya berkawan dengan orang yang istiqamah. Kalau kita nak main dalam bab maknanya bermain badminton, kawan dengan kaki badminton. Jangan kawan dengan orang mengancing. Kita nak main main catur, lalu kita masuk pelak catur. Lepas tu kita dalam grup WhatsApp orang main catur dan sebagainya. Biar banyak, bawalah banyak hal-hal catur. Minyak dia minyak main catur, lepas tu dia pun belajar dekat dengan orang main kita. Pada bila nak masak main catur? Kita orang nak istiqamah dalam beramal, istiqamah dengan orang lagi yang menuntut ilmu. Inilah kawan-kawan yang kita buat kawan. Orang yang ada dah istiqamah dah menjadi bantuan bagi kita. Soalan seterusnya, orang kafir ada kata masuk neraka atau mereka akan melalui peringkat-peringkat? Ya, semua akan masuk dalam peringkat-peringkat. Kafir ke Islam akan mati. Kafir ke Islam akan disyaar dalam tubuh. Kafir ke Islam semua akan bangkit di padang mahsyar. Kafir ke Islam akan berjalan di padang mahsyar. Kafir atau Islam akan menerima surat amalan masing-masing. Kafir ataupun Islam akan ditimbang amalannya. Kafir atau Islam akan disyaar di bumi. Kafir atau Islam akan menerima surat. Yang Islam akan lepas surat. Yang kafir jatuh dalam kafir yang boleh ia kerjakan. Soalan seterusnya, apa satu wakaf yang kosong seperti riba boleh tak buang? Boleh. Yang tak boleh minat maaf boleh buang. Yang boleh minat maaf tak boleh buang. Waktu surat tu lama, kalau kita nak buat surat baru tu lama dah senik dah. Kayu tadi surat jangan buang haram. Yang boleh buang kayu yang sudah patah, kayu yang sudah lepuh. Ha, yang boleh guna haram buang. Wajib kita beri pada surat lain yang memerlukan atau masjid. Bila tak ada lawak perlu, baru boleh dijual. Ha, untuk balik kepada tabung kebajikan surau tadi. Tak ada orang beli kan itu. Tapi boleh digunakan untuk manfaat surau itu di masa akan datang. Sekali pun dibuat sebagai kayu memasak. Faham ni? Soalan sekaliunya, tidak, apakah hukum tidak melakukan adat kerana ada majlis ilmu? Kena lihat juga dalam mungkin di situ. Jika mungkin di situ ada tak majlis atau surau yang melakukan adat, hukum yang ada, maka hukumnya tidak wajib atau jangan berbukti payah lagi melakukan adat. Ada pun melakukan adat dalam satu mungkin lebih pada satu tempat, ada yang diharapkan pada jawab. Sekurang-kurang berbukti payah, satu adat ada dalam satu mungkin. Jadi kita nak tanya selain dari masjid kita pada malam ini, ada tak masjid yang berdekatan? Ada, maka tidak boleh dipayar dari malam ini, kita malam dengan adhan. Eh, apa tak lagi kalau tersangkut dengan kuliah, tapi kalau kita lakukan adhan juga, hukumnya adalah harus. Soalan seterusnya, apa pendapat Ustaz Peki Umrah, malam kami yang nak berdekatan Umrah? Adakah boleh kita berhutang pergi Umrah? Ulama jawab, kita tahu ulama, harus kita berhutang untuk pergi buat lagi. Termasuk umrah harus kita berhutang kerana nak kahwin, tetapi tidak boleh dengan jalan yang haram. Kemudian jangan dengan niat untuk tidak membayar. Yang ketiga adalah kita mampu pada adat untuk membayar. Jika kita tidak mampu, memang tak mampu bayar dah, maka haram kita berhutang. Haji kita sah, umrah kita sah. Soalan seterusnya, apakah hukum dalam edar bersama isteri? Apakah hubungan kelamin, adakah telah dikira rojok? Baik, dia telah bercerai dengan isteri dia, tapi dia tidak rojok. Dia hanya jima isteri dia. Baik, jumhur ulama mengatakan wajib kita rapat rojok. Selama isteri kita dalam fitrah, kita kena kata aku ambil kamu sebagai isteri ku kembali, atau aku rojok kamu semula. Sahlah dia jadi isteri kita. Dan isteri dengan suami dalam masa edar, maka hukumnya masih suami isteri. Halal semua benda, tidak ada masalah aurat. Yang haram ialah jima dan berseronok dengan anggota lain. Tetapi bila dia jima, adakah menjadi rojok? Jawabnya tidak menjadi rojok dalam pandangan jumhur ulama. Di sisi fiqh mazhab Hanbali, sah jadi rojok. Soalan seterusnya, kita buat benda baik orang pandang serong. Jawab saja, jawab ni buat benda baik. Takkan kita buat benda baik orang tengok tak boleh, kita buat benda jahat juga. Bodoh lah. Terus nak buat benda baik. Jadi ni tengok dalam jadi manusia. Terburu nak masuk mengajar boleh lah. Tak boleh. Nah, jadi terburu pun tak boleh mengajar. Terburu nak joget juga. Tak boleh. Teruskan mengajar. Walaupun TV tak boleh masuk, walaupun jawatan yang TV tak benar, teruskan berdakwa. Faham lagi? Orang keluar berdakwa, tengok, jemaah keluar berdakwa. Lepas tu orang putus, dia dah jemaah. Dakwa buat orang bini, dia ingat. Tosong tulis, kau kan? Dia ingat tak itu sedaya kita. Seagama dia kita. Mana tahu nanti-nanti, dia tak sedar, dia tak kisah. Teruskan kerja dakwa. Nak cuba orang kita tarik, tanya sendiri. Asal nak dakwah, asal nak orang kita tarik, nak dapat minyak dalam diri. Bodoh, sungguh. Bukan kita nak adiah tu. Pendakwah misalnya yang terbaik, 2015. Jatuh kepada Al-Ishan, Al-Fadih. Itu bodoh, betul. Kita kerja dengan Allah. Tak. Walaupun bukan ulama, murah kampung dia, elek dua. Buat juga kerja baik. Walaupun orang kata lebih banyak. Pasal siapa yang buat baik, dia sudah bekerja dengan Allah. Tak sampai juga kan? Kita ni nak orang puji kita, nak orang kata telah. Kita nak Allah puji kita. Soalan seterusnya, ada setengah orang suka lihat orang lain jatuh. Apa komen ni? Orang gila. Sebab Nabi ikut dah. Lalu kita hantar atas hebat di akhir, mahu Nabi Allah. Kamu tidak menamakan orang beriman sampai kamu nak kepada saudara apa yang kamu nak pada diri. Kita suka tak kita jatuh? Suka tak? Jangan suka pada ini. Nah, itu adalah kisah. Orang Yahudi, dia nak orang lain itu. Itu yang nah, walaupun haji, haji itu perangai Yahudi. Nah, asal bisnis orang, nak suruh jatuh. Asal pangkat orang, nak suruh jatuh. Kita tak boleh suruh jatuh. Melainkan perangai itu muka lah, kalau boleh. Kita nak dia jatuh bukan kerana duki dia. Kerana sebab dia jatuh, dia tak boleh nak meneruskan kezaliman. Abang, dia boleh. Soalan seterusnya, saya ada baca menyimak saya mata. Boleh tak terangkan cara menggunakan uri? Dia kan di tanah lah. Uri ni lihat tanah. Tak payah orang tempat tu desa. Kita pun sebenar tanah. Sunat kita rasuk. Sunat kita bungkus tanah. Nah, takut di poket yang ni dan sebagainya. Soalan seterusnya. Kita orang Islam, keturunan. Dan kalau kata orang Dayak, adakah kita wajib ajak dia masuk Islam? Adakah kita tak tahu bahasa ini? Adakah dia akan dihisap juga? Baik. Kita ni orang Islam dah okey lah. Kita kena dakwah orang Asia. Kita kena dakwah orang lain. Dan baru kita orang yang kita tak tahu bahasa dia. Lepas tu sebuah hadir menjadi Nabi SAW menghantar para sahabat keluar daripada Madinah untuk berdakwah. Apa yang Nabi buat? Nabi suruh belajar bahasa. Nah, sahabat yang akan pergi ke Barbar belajar bahasa Barbar. Sahabat yang nak pergi ke kita Maghrib, beda dia belajar selain Maghrib. Yang nak pergi ke negeri jauh, nak pergi ke Tashkent belajar bahasa Tashkent. Nak pergi ke Turkmenistan belajar, nak pergi ke Afrika belajar bahasa Afrika. Nabi tak benarkan pakai pergi terus-terus. Eh? Supaya kita dapat menyampaikan Nabi. Maka bahasa orang asli kita belajar bahasa orang asli. Jadi fardu kifayah bagi kita. Kerana orang itu duduk di dalam negeri. Ada masalah tu. Eh? Dan sekarang seluruh pendakwah Islam tahu macam-macam bahasa. Nak pergi ke Rusia, dia tak pandai bahasa Rusia. Lepas tu nak dakwah pun, soalan seterusnya. Baik, dah ada. Saya ada masalah khusyuk. Macam mana saya nak khusyuk? Ada guna khusyuk. Ini tak ada khas dan dia Allah. Aku nak khusyuk. Kemudian beli buku yang besar dan tulis itu terjemahan bacaan dalam sembahyang. Apa makna Allah Akbar, Allah Maha Besar. Apa makna Alhamdulillah yang kenali, Allah ini Tuhan Kudus dan Allah. Apa makna Maliki Yaumiddin, Allah ialah Raja pada hari kiamat. Jadi kita hadirkan benda-benda itu dalam kita semua. Cukup dulu. Yosok, kita sekolah-sekolah. Tengok makna-makna sudah. InsyaAllah terbaik dalam tak dulu. Kadang-kadang dia baca kitab-kitab, tasawuf, kitab sufi, kisah-kisah orang salah satu. Kocok tu malam semayang dia berasa macam duduk dalam air terjun botol pok. Anak dia pun nak makan air terjun juga. Mana boleh pun apa. Mana dah boleh kita dengan aku. Waktu dah wajib Allah. Nah, wajib Allah di malam semayang di padang pasir. Burung ingat di atas kebang. Burung ingat pokok. Pasal terlalu kocok. Kita mana dah kocok. Bukan burung, bewok lagi. Soalan seterusnya sikit ni. Orang tak mau bayar duit pagar. Berdiri tu nak bayar duit pagar. Kau ni kira? Tak pagar pula ni balik. Jawab ini kita nak jawab ni. Tak tahu pagar tu buah ni. Apa hukumnya, siapa yang nak bayar ni. Hak buat buah ni. Cuma kalau kita berjanji dan sengaja menjadi janji, itu sifat orang menarik. Bukan menarik, sifat orang menarik. Soalan seterusnya ada sikit dalam 6 laki soalan ini. Saya dalam persatuan yang berjuang untuk tegakkan Islam, bila saya tak setuju dengan itu, bolehkah saya buat persatuan yang lain? Saya buat lagi tu. Jangan lagi tu. Sebab tu semuanya contoh dalam salat berjemaah. Kita mari solat berjemaah, walaupun kita benci bagi mana pun tu imam, kita solat dan kita buatkan imam. Walaupun keluarga kita dengan keluarga imam ini sudah lama berkelahi. Sebelum dia ada zaman Al-Qurqo di Al-Qurqo, bukan kita di Al-Qurqo di Al-Qurqo, keluarga kita sudah berselisih dengan keluarga imam. Tahun ini, lamanya, 700 tahun, kelahi sekali. Oh, kita tetap sayang di belakang imam. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Faham ni? Ha. Jangan bila kita tak kenal dengan imam, kita pun buat masjid lain. Ini masalah tak kenal dengan imam, kita buat masjid lain. Bukan saja buat masjid lain, tuduh pula imam yang lama bila. Lepas tu kata tu bila ni tak tuduh, tak masjid kamu dulu. Lepas tu malam-malam berkuri di Pak Siok. Lepas tu pagi esok di potong spekar lompang tengok. Dulu bunyi yang masih tak bunyi saja. Apa tak lagi, kita keperjalanan itu menguntungkan musuh-musuh Islam. Faham lagi? Ha. Soalan, membeli anjing untuk jaga rumah. Tapi menyentuh anjing dengan menggunakan sarung tangan. Dan Muhammad Nazrah. Oh, ada apa ni? Baik. Malam sekian ini, malam ini, kita jadi sekian ini. Anjing dalam sistem ini boleh bela dan haram bela. Ya? Walau blok ini. Atau bila bila. Ha. Bila boleh bela ada masa. Bila haram bela ada masa. Baik, mudah bela yang besar. Kalau Nabi kata boleh, boleh bela. Yang antara yang boleh bela, menjaga hayawan-hayawan ternakan. Yang antara yang menjaga kebun-kebun. Ulama pihak dengan kebun-kebun ini, faktor bela. Kita ada minyak, kita ada gedung, kita ada stok. Kita letak cedul tiga, cedul tiga, cedul tiga dan tidur. Perangkat cedul tiga pun dalam store. Ambil orang-orang. Esok kita lalu dah lah, cedul tiga tak, dua telah terdiri itu. Jadi kita kena. Ha. Tuh, tak cedul tiga yang lain, cedul tiga bulok yang tinggi. Macam-macam pesan. Ha, buku anjing. Pokoknya harus kita rasa. Yang harap, anjing itu duduk dalam rumah, benda macam benda kecil, ke dapur ke depan, dapur ke depan. Pokoknya harap, dan pahala tuan rumah, walaupun kita pegang anjing itu, akan hilang satu besar, sebesar Bukit Uhud sehari. Bukit Uhud kalau kita pergi di Madinah, bukan ada Bukit Uhud, di Madinah, besar sungguh. Lepas ini lebih kurang, tidur-tidur-tidur di bawah Bukit Uhud. Eh? Jadi, pahala kita siapa sisi malam ni saya nak tanya. Seorang dia hidup, dia sudah dapat pahala sebanyak Bukit Uhud. Dia tak tanya aku. Aku nak tanya aku. Bukan nak saya pergi, bukan nak saya pergi. Ada orang besar Bukit Uhud ni. Tu! Ni Nabi kata siapa yang berjani dalam rumah. Sehari, pahala dia hilang sebesar Bukit Uhud. Sehari, dua hari, dua Bukit Uhud. Aku nak rugilah. Jadi benda dia punya tak dengan keadaan. Ha, memang dia boleh. Benda rumah ni masuk pokok nyamuk ke rumah, hubung di belakang rumah. Jangan duduk dalam rumah. Faham lagi? Ha, sebab memang dibolehkan. Dan hari ini, dia tidur tetapi tidak tidur. Jadi, kalau jaga, tidur, tidur suruh. Tuan rumah keluar besar. Tak takut pula jaga. Lagi hidup orang lalu duduk apa pakat ini dia orang. Soalan yang ketiga sebelum akhir, kalau kita letak nama kita yang berapa-apa haram, tapi itu soalan jadi wallpaper dalam komputer kita, boleh ke tak? Tak boleh. Kalau wallpaper itu bukan cerita, wallpaper itu sebagai perhiasan saja. Kalau berita itu dibenarkan, berita kita nak nyatakan berita. Tadi dengan guru, dia jumpa dengan guru dia itu lain. Ha? Dan dia akan hidang. Ada sebuah kata itu sebagai benda yang dekat. Dia bukan haram kita, malaikat benda itu jauh. Ataupun duduk pada kalau yang ramai. Yang haram asalnya bina itu bukan gambar. Ha? Yang haram itu bina, bukan gambar. Yang haram asal bina, bukan ada orang haram kata. Tapi benar kalau orang kata diharamkan, dia ada jarak. Untuk menjaga sebab dia sedang dua orang, biasanya dia jadi pegang tangan. Betul tak? Awak kalau dua orang dengan awak, tak ada orang lah tengah malam. Cermin tinggi satu patut, hujan lepas pula tu. Nah, awak pula awak comel, 18 tahun umur. Tangan duduk ketiga awak nak pegang tangan ke, nak pegang sering. Masuk-masuk lah. Ikhlas jawab dalam masjid. Soalan seterusnya, bolehkah orang bukan Islam menyebut kalimah-kalimah Allah? Boleh. Satu kabar Allah, ulama contoh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab banyak, antaranya kitab Fatawa Nawawi, ada kitab Atiyah fi adami hamalatul Quran. Orang kata hanya boleh kita sekat, hanya boleh kita bertindak jika disebut atau dipilih itu untuk mempermainkan orang kita. Jadi apa kita berkata di musik alhamdulillah. Dan Allah ya. Dia maka bismillah. Tak ada masalah. Orang kaki baca bismillah. Orang-orang bukan orang Islam tak mau baca bismillah. Bahawa ini yang di Indonesia dan ada pelajar sebuah universiti yang minta untuk makan hadir dalam majlis makan bersama saya. Jadi ada universiti di sana kan, di Indonesia. Jadi pada seorang perempuan beragama Kristian, dia nak hadir juga pada majlis makan itu yang saya hadir ini. Jadi dia pergi beli minum, pergi dekat beli minum dan datang lagi juga memakai itu. Adakah patut kita makan ini? Dia tak tahu apa nak awak kata yang tak tahu haram boleh kata tak punya apa mana kalau dia kelakar apa dia nak menjelaskan dia. Nah, cuma kita sedua orang awak nampak cantik dia berpuluh sedua orang-orang ni sedap pada hati haram ni dia bijak dia ni bukan lembut bijak. Nampak? Serulah kejalan Tuhanmu dengan hikmah ini. Bukan lelah. Bijak. Kadang-kadang kerak. Kadang-kadang main style quality. Kadang-kadang dia main style tiap. Kadang-kadang dengan lawak binatang. Kadang-kadang direct entah. Itu bijak. Dia pakai tujuh. Nampak? Moment of the story. Dia pakai tujuh. Untuk pakai duduk walaupun untuk mandi yang sedap satu jam dia makan malam nak meraihkan panggil kita yang Islam dari kecil tak suka pakai duduk itu cerita betul lah untuk kita insyafkan diri kita dan mudah-mudahan dia dapat hidayah suatu hari nanti. Nah, soalan yang kedua sebelum akhir tadi dua dah berapa tadi dua ni berapa dua minggu pun apa. Orang yang keluar Islam alhamdulillah kalau dia nampak dekat Allah terima ya Allah terima bagi bertawaklah segera dengan kematian itu datang dengan keadaan penuh dulu Islam betul tengok dengan kawan-kawan tengok dengan pokok liberal tengok dengan pokok pluralism dan sebagainya yang cakap bebas akhirnya sekarang kita buka contoh eh? Adakah boleh kembali insya Allah Tuhan terima. Allah tak pelik kita buat salah kerana kita ni khulikal insan dha'ifa. Allah ciptakan manusia ini bersifat lemah bukan perfect lemah mana lemah saya lemah beriman lemah iya ke Habib lemah kata tak Nabi sendiri lemah tak boleh nak mengislahkan pok selebriti yang ni sangat kaya lemah kita ni jadi ada kata satu ni kembali benda sendiri tak ada masalah Tuhan boleh begitu. Nak sahabat dulu tapi sebab orang dia nak ada yang bunuh orang ada yang dina ada yang bunuh marah dan sebagainya masuk Islam nak menjadi muslim yang baik yang berjasa kepada agama. Soalan yang terakhir hakikat sebenar-benar akhir pada malam ini apakah orang anak yang nak masuk Islam tadi ibu dia harap ya? Tetapi dia harap kalau dia ibu dia sendiri harap ustaz jawab tak boleh Apakah hukum cukup bulu kering? Apakah hukum cukup bulu kaki bagi perempuan? Suami keras sangat kalau nasihat sedikit, dia hadir pada malam ini. Jika itu kepingin soalan tak, insyaAllah tak pernah kita lebih masuk sikit. Ini simpan. Jangan buang, kita nak ambil, kita nak jawab sebulan harapan. Jangan buang, kita akan ambil dulu. Baik. Apakah hukum seorang anak, orang kapi nak masuk Islam, ibu dia nak harap? Jawab ni, tak ada orang boleh mengharap. Kita tak boleh mengharapkan. Kita boleh nak mengharapkan hukum. Tak boleh. Hukum harap-harap-harap ni bukan hukum kita. Ya. Macam seorang ibu, benar kan? Kalau anak dia marah, buat dia marah. Dia nak marah sangat ke anak dia. Dia kata, aku harapkan air susu aku dulu, bumi. Ada kan? Sebab sebutan seperti itu jahat di sisi Allah. Ibu itu jahat perkataan. Benci marahkan dia, jangan sampai haram. Baik, ulama kata, adakah jadi haram? Tidak jadi haram. Kerana susu ibu halal bagi anak. Sama macam kita belanja kawan kita kemarin malam, kita ajak dia keluar makan, kita beri makan, kita jauh macam-macam agak cok geteng macam-macam dah habis ni air tepik kita belanja habis ni pun belanja kita belanja dia ha? Pagi ni kita bersisih faham dengan dia lalu kita katakan apa yang awak makan masa saya belanja semalam haram ulama jawab tidak haram perkataan awak untuk haram haram jadi seorang ibu dia kata kalau anak dia susah haram tak kamu perkataan itu tidak terpakai sebab kata ibu kata ibu Islam pun tertolong kata kita siapa nak harapkan benda yang haram tak boleh. Kita hanya menyampaikan yang haram itu haram, yang halal itu haram. Bukan mengharamkan. Melainkan dalam bab menahan lain. Tak mengharamkan dengan manusia lain. Itu lain. Baik. Apakah kamu cukup bulu kening? Apakah kamu cukup bulu kaki perempuan? Apakah perempuan cukup bulu kening? Cukup bulu kening bagi perempuan ini haram bersusah penyelaknat. Dari Nabi Salam sebut, La'anallahu, La'anallahu na'amishah wal-mutanamishah. Al-Hadih, ada sambungan hadih. Allah Ta'ala laknat perempuan yang cukur bulu kening ataupun yang minta dicukurkan akan bulu kening. Cukur bulu kening yang haram ini ada dua. Selebihnya harus pada jarak. Ini orang mereka. Kalau tak puas tidak panjang lebar, boleh tengok kitab-kitab syar. Di antaranya kitab Al-Syari, karangan seorang ulama Qasih. Antaranya dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah, karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Kalau tak silap, pilih yang keempat atau pilih yang kelima. Ya, dia ada 9 bab, 9 duduk, semua bab wanita. Yang haram bab cukur bulu kening, dua kaedah. Yang pertama, cukur botol. Cukur sama botol, tak ada bulu kening, satu pakai beng bulu kening. Faiz. Beli kat dekat, beli kat dekat apa, pavilion 200 je. Kau kaya sendiri. Kita bawa cerita beli pasal malam. Tiga sendiri, why pay more? Haram waktu tu, botok, pasal betok. Bulu kening pakai dengan garisan. Dengan pensi haram kena lanah bersesor. Kalau lepas-lepas taubat kurang ampun. Yang kedua haram kena lanah tak cukup hati dicukup sebagian besar hingga garisan aduh dia bulu ni aduh dia bulu ni uduh dia tengok macam anak monyet kalau pun nak tengok anak monyet baru dari itulah aduh dia tadi kenapa jadi kita nak lawak macam anak monyet. Lama mana artis-artis dan Hollywood yang tak cukup bulu kening? Tak cukup pun. Comel. Siapa dapat Oscar dulu? Ada bulu kening. Muak nak onyek. Tak masuk itu. Jadi dua cara itu haram. Dan harus kalau anda, ingatlah anda. Ingat anda ni, bulu kening dia bersepok-sepok. Macam lagi siapa bulu? Haram. Dia pun bukti anda. Anda. Haram anda. Bagi sama sikit baru nak buat boleh sikit hukumnya harus tapi syarat untuk suami tengok bukan untuk paparan umum ya hari ini ada patuah di pulang sesat sama itu yang kedua budak perempuan cukup bulu kuti orang laki-laki cukup bulu kuti saja-saja cukup makroh Dah cukup belum beti laki-laki ni sebab dia nak nampak berkilat macam beti perempuan. Pokoknya haram. Dan Nabi kata tasyam buku nisa. Baik soalannya orang perempuan. Orang perempuan harus cukup belum. Dan kalau untuk suami nampak cantik, sunat. Ini pasal orang. Ike memangnya perempuan yang berbulu putih panjang. Nah, bulu putih panjang. Nah, jadi siap lah kita sini tengok. Nak nak malam nanti. Kita pun nak tengok ni, ni dia tengok dah lama. Beti dah tengok ni. Malam nanti tengok lah. Awak kawin. Kawin. Dah, ingat lah malam nanti. Ingat. Tengok lah putih. Tengok. Mana? Mana? Mana? Berapa tahun? 10 tahun dulu. Sekarang ni tidak macam malam nanti. Ada tak? Tak ada tak? Tak ada tak? Jadi jangan tengok macam malam nanti pula. Kawin lagi. Baik. Jadi malam nanti, bini pula perlu bikin terbang. Itu pun. Masuk assalamualaikum. Masuk apa ni saya tak mengerti. Alamak, mak you. Yang terakhir dia kata kalau suami dia keras sangat. Jadi dia mani, suami dia mani. Malah dia tak tahu. Jadi abang memang dia kena keras. Kalau perempuan dia kena lembut. Gabungan itu menjadi sederhana. Nabi kata khairul umur di awisah Tuhan. Sebaik-baik pekerjaan sederhana. Sederhana ini maksudnya antara keras dengan lembut. Kalau lembut saja, tak jadi anak-anak kita diri. Kalau kurang sangat, anak-anak akan jadi ketakutan. Itu mau dicontoh. Ada. Nek. Simak mereka kalau baca laju sangat, susah makmur. Ada yang meninggal dunia. Kecuali. Tak. Dan makmur pun dah. Dalam rumah ada mak saja, mak tu. Ayah, ayah perah. Ayah, anak kata tak ada isi, tak ada isi. Anak, berkacik dengan mak, mak lagi. Anak nak pergi main mandi, mandi waterfall dengan kawan-kawan. Janji dia orang dengan kawan-kawan. Main tu nak beli, nak esok. Boleh ya, mak? Ayah, ibu. Mak kata pergi lah. Nampak, tapi jangan tak lewat tangan tadi. Mak kata, faham? Cepat lagi. Ayam, ayam pula. Tak boleh. Mana boleh. Bulan letak waterfall dah. Buat tiap-tiap bulan waterfall. Ayah tak pergi pun waterfall. Alah boleh lah ayah. Tak boleh. Dia dah pergi ke bulan sekali. Nak pergi bermain-main situ. Ayah. Mok ni. Ayah tak pergi. Belum. Mana ke kawan dan dia. Mok ni nasi. Mok ni cek ayah. Mok pun yang. Ambil ni lah kita pergi esok tu kawan-kawan ni janji dia kan tak boleh awak ni sama saya kata tak boleh awak nak pulang pulang dalam korek ni jadi boleh orang lagi sekali ni je apa kena ketuk kan ni boleh tak suka tak suka tu dah mu lah jadi itulah apa dah-apa dah kecil ambil mereka adik mak. Cukup main. Masuk mandi. Ha. Anak ni takut tak? Dah mandi kat mana lagi dia sejak. Kenapa? Pasal tumpuk. Ayah mandi. Mandi! Kenapa? Dia ni basikal ni. Jadi bila kita jadi suami, jangan kita guna sebelah kita yang keras tadi. Tak, kita ada kosong betul dengan isteri. Tak, kalau kita nak pergi rumah mak dia, dia nak pergi rumah kakak yang kita kata tak boleh, isteri kita pergi juga, haram. Tapi kita sama timbang. Nampak timbang-timbang. Dan, timbang-timbang. Bagaimana? Yang nanti kata, saya hukum dia ahli. Sebaik-baik suami, yang paling baik dengan isteri. Belilah mudahnya sebagainya. Dah, janganlah selalu bagi juga kelepasan bagi dia. Itu suami yang baik. Walaupun isteri kita ni kurang salah, kita tanya pun janganlah terapak. Kita pergi letoh dia, suara kita kuat. Dia takut tak. Kita pergi letoh pun tak. Contohnya kita tengok dalam duit dia ada gambar, dalam telefon dia ada gambar kan. Dah, padahal gambar jabat dia, dia tak ingat nak ajar balik. Kan tadi dia ambil pun dengan roller dia yang bosak dia tak maksudnya dia dengan efek dia tetap termasuk dalam roller. Ha, dia dipanggil ini dia tidak tahu apa yang nak panah ini tahu gambar satu dalam dia roller bini dia bini itu nah tanya dia nak tanya apa dia nak tahu saya nak apa dia nak buat kita di dalam dia roller apa itu tapi jalan yang terbaik. Walaupun kita ni king dalam rumah, kita ni ada ketua. Artinya kawan pun nak lemisah, tapi kena bijak. Lembut. Saya nampak ada mau bicara lagi di dalam diri dia. Apa tak betul tu? Okey lah, dia boleh dah jawab. Itu cara dia. Kalau nak lembut, kita tanya gini. Ya, dah macam pandi dompet. Jadi jangan tergagap pada lelaki keras sangat. Kalau keras tidak ditemukan patok dan pulang betul. Insyaallah kalau tak banyak malam ini atau beri sedikit ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mohon maaf dengan kekurangan-kekurangan yang pentingnya ilmu yang dapat kita dapat, kefahaman yang dapat kita faham. Dan mudah-mudahan Allah berkati semua kita dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan dapat terus sejahtera berada dalam majlis pendidikan yang masih akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib.